الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ketahuilah kamu bahwasanya hukum-hukum akal itu ialah tiga bagai bahagai bahagi bahagian bagai wujub istihalah jawab satu wujub dua istihalah tiga jawaz wujub istihalah jawab ingat wala hukum akal tiga ni adapun wajib mustahil jaiz bukan hukum akal bukan hukum akal hak tu hak lain hak tu lain ikuti hukum dulu ketahuilah kamu sini apa buatlah ketahuilah kamu apa arti yakni belajarlah kamu hingga kamu diberi ilham dan dicampak oleh Allah. Kalau tengok dalam Al-Baqarah sedap. Belajarlah kamu sehingga kamu diberi ilham dan dicampak oleh Allah. Akal ilmu. Maka jadi nampak dan renti dan ketahui oleh kamu. Apa maksud gitu? Maka jadi nampak dan renti dan ketahui oleh kamu. Apa makna sini? Jadi tugas kitanya ngaji. Kerjaan kitanya ngaji. Kerjaan Tuhan beri. Reti tak reti bukan kerja kita. Kerja kita ngaji lah. Lepas tu siapa masa? Kalau Allah kalau kita mengaji, Tuhan campak. Campak-campak tu ilham orang panggil. Campak. Bila dia campak, nampak lah kita. Nampak tu lah reti. Nampak tu lah reti. Bila campak, nampak. Selama tak dicampak, ngaji. Sehingga dicampak. Bila campak, nampak. Kalau tak nampak lagi, ngaji lagi. Ngaji lagi. Sebab itulah, ketahuilah kamu. Ya, suruh kita bukan suruh kita tahu. Sebab tahu-tahu bukan kerja kita. Tahu tu, beritahu tu Allah Ta'ala beri. Kadang-kadang orang tu ngaji 10 tahun, tak reti lagi. Tak reti lagi. Tuhan tak campak lagi dah panggil. Maka Allah Ta'ala nak campak tu berlaku adat kot mengaji. Ada juga dia campak semata tak mengaji jauh juga. Tapi menyalahi adat hak tu. Adatnya nak dicampakkan ilham kena mengaji. Sebab tu sini dia kena ikut tu semata tu. Jadi belajar oleh kamu hingga diberi ilham dan dicampak. Ada dia tu hidup mengaji hari lima tahun yang kelima baru nampak. Ada juga setengah nampak lalu, setengah nampak esok, setengah nampak lusa, setengah nampak yang depan. Kau ngaji malam ni. Ngaji malam ni. Tak serupa tu. Sebab tu selama mana tak dicampak, kena ngaji. Ngaji. Tu berarti belajar hak tu rugah. Wajib. Wajib tu mengajar. Wajib tu belajar. Ada pun geti tak wajib. Tak wajib geti. Hei tak? Tu. Bukan tak wajib geti lah. Tak wajib kalau wajib belajar hingga ketahui maknanya itu adapun ketahui itu bukan kerja kita dak bitahu tu nampak tak dah nampak minum olehmu tak apalah isyrik kita boleh minum halo dah Hak tu tak apa kalau bila masuk lelaki hijau kita. Ha buka kita. Ha boleh buka. Iftah. Buka. I'lam. Tahu. Dia buka orang tahu bila tahu. Ha anda kau tahu boleh mu? Kita pun tahu lalu dah ada. Dia tahu tu nanti tu ada apa. Habis. Maka kamu di sini kena kepada tiap-tiap mereka yang mungkin nak tahu tu lah. Ha tu ya ya tarkun. Tarkul ta'yin tu lishumun ni. Jadi ketahuilah kamu, hei segala mereka yang mungkin tahu, mungkin belajar, mungkin geti. Ha, adapun mereka yang tak mungkin boleh belajar dan geti, maka tak kena wajib mengaji. Ha, tu. Orang gila. Orang gila. Dia tak masuk. Maksudnya orang mukallah tu lah. Mukallah tu lah. Ha, tu kamu tu. Ketahuilah bahawasanya. Nyodol merusyak ni tu bakal tak rojok lah pada. Ketahuilah kamu bahawasanya hukum-hukum akal itu ialah tiga. Hukum-hukum akal, lepas dah dulu. Apa hukum akal? Apa hukum akal nak? Hukum akal tu? Jawab ni. Mana? Sampai keluar dah dia kata aku pula dah. Hukum-hukum akal keputusan yang dibuat melalui akal. Keputusan yang dibuat oleh akal. Keputusan atau keraksing yang dibuat melalui akal. Padahal keraksing itu kita lah tapi melalui akal. Tapi kata hukum akal. Padahal kita yang buat keputusannya cuma melalui akal. Ada akal. Kalau tak ada akal, kita sendiri nak buat keaksin tu tak boleh. Maka di sini hukum akalnya ni, keputusan yang dibuat melalui akal. Seorang manusia, kalau dia ada akal, dia mesti ada hukum ni. Maka siapa dia tak ada hukum akal, dia tu tak ada akal. Itu tak ada akal. Sebab bila dia ada akal, dia kena ada hukum ni. Hei tak? Ada hukum akal ni. Ha, maka hukum akal itu ialah tiga bahagi. Tiga bahagi. Tiga ni yang ulama cek dah. Tak ada lebih pada ni. Tiga tu atas jalan istiqrak dah memang ni. Peksa siap dah. Akal manusia tak buat keputusan lebih pada tiga ni. Tu habis. Dah. Enak. Nak rapat lagi. Boleh nyangut lalu kau. Meski ayo lah. Leh. Boleh. Ha tiga bagai. Mana tu? Ingat oleh nak tangga tiga ni. Tangga yang pertama wujub. Ha masdar pada wajibat, wajib wajib wujub. Wujub. Apa wujud depan lagi yo ya. Kedua istihalah. Ha masdar ke? Istihalah yastahil istihalah. Sifat dia mustahil. Mustahil. Istihalah. Apa maknanya depan lagi? Yang ketiga jawad. Jaza yajuzu jawad. Masdar ke? Jawad, jawaz. Ha tu. Patu musanne hurailah ni. Ha tu ingat hok tu ya di panggil humi dekat situ tiga tu kena jangan lupa. Asah. Ingat. Kalau orang tanya, sebutkan ulimu akan hukum akal. Jangan sebut wajib, mustahil, jaiz, tak kena. Hukum akal, wujub, istihalah, jawad. Apa tu hukum? Hukum dia. Nanti tengok. Wujub itu bahasa Arab. Dah. Tapi ngajak dari kampung tu dia tak tahu. Kita tak boleh ngaji apa wujud kita tak ada bahasa Arab. Dari kampung tu ada selingal, bahasa Melayu ke tak? Wujud itu ialah bahasa Arab. Bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, kita orang Melayu, kita orang hok kecek bahasa Melayu ni. Kena ada terjemah erti pula lah. Apa Melayu panggil gapo? Melayunyo. Ya dak ana. Nya ada wujud lah. Melayunya Melayu bagi lapa wujub tu lah. Bahasa Melayu kitanya ialah Ti. Oh, tu dia kira siap tu. Ni kalau dia tak tolong dia tak tahu kita. Nak cari komuh tengah malam, buka-buka wujud-wujud. Wajib lah komuh buat tu. Wajib. Oh, pula dah. Eh, dia pun ni tu. Ha, ni ulama. Ulama dulu. Melayunya mesti. Lepas tu ni kau kepada orang petani. Kau kepada orang petani. Lepas tu lanjut masuk Malaysia. Kalau kita kata dalam negeri lain-lain, tak jumpa lagi lah. Terjemah atau jalan lengkap tu. Kita wujud, kadang-kadang dia pergi mana. Apa, dalam kita, kalau kita Indonesia ni je terjemah. Tapi dia faham dah jari. Tapi nak terjemah bahasa di kampung, orang kampung dia dah. Kita kita ni. Mesti. Mesti. Apa mesti? Mesti juga. Kena. Kena, kena lawa, kena dengan lawa apa? Betul. Salah. Dia kena je dua. Kena lawa salah. Kena lawa. Tak kena. Kalau tak kena tu dah salah tu dah. Eh, mung kena gi. Jadi mung mesti gi. Ha, tu kena dengan mana tu. Dah. Mu ni kena. Berarti mu ni tak salah. Ha, tu mana tu jadi dua. Kena. Mu kena. Kalau lepas dah kena, lepas tu gibuh makna. Gibuh perbuat teh. Berarti kena tu ni. Ni. Hot kena dengan makna mesti tu. Tapi bukan istilah dalam makna wujud ni lagi. Ha, mesti. Mu kena. Hmm. Kena selagi tu. Hot demo buh je. Buh belau tu. Kena. Susah. Kena. Melayunya mesti. Boleh lagi betul mesti tu. Tambah lagi. Mesti. Mesti yakni. Mesti sungguh. Mesti sungguh. Atau tentu sungguh. Atau tak terima mungkin. Tak terima mungkin. Atau mungkir. Betul ya, nak? Mungkir. Mi wa mu ngomong. Kah yo ki, kah yo giro kir. Ikut aja. Mungkir. Gitu. Ikutlah. Tidak terima mungkir. Atau, soal lagi. Ikutlah. Tak tukar lari dah. Tu boleh kata lagi. Tak tukar lari dah. Tak lari dah. Faham tak? Tak tukar. Tak tukar dah. Tak tukar lari dah. Masa kampung ni, dia faham kat tu lah. Tak teralih dah lah. Tu, mesti. Tentu. Tu. Allah Ta'ala ada. Lah, no. Tentu, sungguh. Mesti sungguh. Tentu sungguh. Lepas tu? Tak mungkin dah. Tak teralih dah. Apa lagi? Tak terima dah. Tu, sungguh. Boleh. Sungguh. Mesti dah. Tentu sungguh. Sungguh tu tentu. Mesti sungguh. Sungguh tu mesti. Faham tak? Sungguh tu mesti. Adapun tak sungguh? Tak. Yang pening. Ya Allah. Supaya kata Allah Ta'ala tu kuasa. Kuasa tu lagu mana? Mesti. Mesti sungguh. Sungguh. Mesti. Sungguh tentu. Tentu sungguh. Sungguh, tentu. Sungguh, mesti. Pening lah, pening. Yang pening lah. Lagi. Lagi. Mesti. Mesti dulu. Tentu sungguh. Kalau kita setengah-setengah kita, ada itu, tentu sungguh. Gitu. Itu mesti. Mesti. Dia kata lagu mana? Kisah hok sana. Kita dengan ayah kita. Ayah kita dulu pada kita. kak kita katanya no. Ho tu dah. Apa ho? Mesti dah gitu. Tentu dah lagu tu. Sungguh gitu. Tentu sungguh lagu tu dah. Tak terhalang kot lah dah lagu tu dah. Tu. Ke kidu kita dulu pada ayah kita. Ada tentu. Ya ayah kena dulu pada kita. Mesti. Mesti dah waktu tu. Akal awak ukur dah. Kata dah. Awak lagi. Ho tu seneng. Mudah-mudah kata. Awak bagi saya lah mudah-mudah gini kalau kita hurai. Awak lepas awak mah dah. Wujub artinya mesti. Ya malahnya mesti. Mudah-mudah kata. Ho. Ha tu mesti. Ho. Lepas tu istihalah apa mana? Tidak. Ha lepas lagi tidak. Hai. Ha, sekali lagi, akhir misah. Demo waktu satu misah ni lama dah. Kalau waktu baik pula waktu tak timu pun tak apalah dah. Kalau puas pun lah dah. Misah ni. Budak. Budak tu. Ni malai. Malai tu pula dah. Kita tidur malai ni. Lepas tu budak Arab lagi. Dia Arab lagi. Dia panggil kita. Assalamualaikum. Kita buka. Dia kata, budak kita tak apa, budak Arab kita, Arab pula budak kita. Dia kata, Assalamualaikum, bae. Ada apa? Allah kuasa. Yang meriak pula tu. Allah kuasa. Ni kecek, bakal naik kepada sifat tu yang lalu. Allah kuasa. Kita pun, katain lah. Kita kata, cerak dah. Ha tu cerak dah ialah tu. Cerak dah juga ialah mesti tu. Oh cerak dah. Mesti. Tentu lah tu. Sungguh lagu tu. Lihat tu dah. Ha tu. Oh tu. Oh tu. Oh tu dah mesti. Tu akal kita tu baik lah dah hukum. Tak ada. Ha tu. Tak ada kelip. Ada lagi sore lagi pula budak. Misal dulu ni. Budak tu mari. Budak lain pula kata. Assalamualaikum. Tidur dah boleh sejak yang main gerak kita pula. Assalamualaikum. Ada apa? Tuhan mati dah weh. Sat ni kata, kuasa. Patut orang lama dia kata, Allah mati dah weh. Dia mau pakak jeput semai orang yang berlaku. Misalnya. Tu. Allah Ta'ala mati. Kita kata kan? Sat ni, lepas tu, kata apa pula? Hei. Jadi kita hei tu sebab kita ngaji sifat 20 dah. Kita fikir dengan dalil ke apa siap dah. Sampai boleh hei tu. Tu je nak zot siap dah. Tu hei. Hei. Apa hei? Hei tu ke apa? Alayadi. Dok. Bahaw lah. Bahaw. Tu tidak. Tak sungguh. Tu hei. Lepas tu tidur. Mari pula sehari lagi. Tahun ni tidur lima orang enak yang mari gerak. Ada. Dia kata Assalamualaikum. Jadi Dolos siapa mari dah. Ataupun Bining Ahmad tu beranak dah. Kak kita kata gitu tak? Okay, hei. Okay, ho. Dia tak ho. Baya tak hei. Yo. Gitu. Oh, apa? Apa? Apa si pen nak kita tengok? Nanti yo. Hei, ho. Lepas tu, ho, hei. Nanti tiga tu yo. Hukum akar kita. Mereka hei-hei lepas ni. Semua-semua ni, hei. Hei ni hei ke apa? Hei hok tu bila dia bakar ni. Bukan hei hok keluar pada terkejut. Hanya mari kiki. Hei. Ha tu hei tu bukan hei tu. Hei ni hei hok ni. Hei. Bukan hei tu hok tu hei terkejut. Hei tak terkejut. Tu. Hei ni hei hok atau Dok, hei. Apa tu lah? Haa, tu tengok. Haa, tu mesti. Orang kita lagu tu lah, tapi kita tak tahu kata. Ha tu, ha tu mesti. Ha tu lah wujud. Wujud. Tak itu. Tengok dulu. Istihalah itu bahasa Arab juga. Jadi seperti wujud lah. Seperti wujud. Istihalah itu pun bahasa Arab juga. Supang wujud saat ni. Seperti wujud tu. Melayunya. Melayunya. Nyo istihalah lah. Ini wajahnya disabuk lah. Melayunya tidak. Tidak. Apa tidak? Pula hei tu. Tidak ni tidak sungguh. Yang ni tidak sungguh. Tu tentu tentu tidak. Tu tidak sungguh. Atau tentu bohong. Tu. Kata gitu. Tidak ataupun bohong. Pak Rem kau tahu bohong pahit. Pahit lagi. Bohong lagi, pahit lagi. Tu habis itu. Dok, kalau kita kata, hei, dok. Ingat walak dah, tidak dengan tiada tu lalai. Tidak dengan tiada tu lalai. Tidak tu tidak sungguh. Adapun tiada tu, tiada ada. Tiada ada. Ni beza-beza. Hok kata tidak ni tidak sungguh. Tu. Ingat oleh tu. Dok, kita gecek tu. Dok dengan tak dok tu tak serupa. Dok tu apa dok? Sungguh dok eh? Dok. Dok tu lawan dengan sungguh. Sungguh dok eh? Tak dok. Okey, tak gecek macam tu. Tak dok je lawan dengan dok. Adok dok. Tak ada. Sungguh eh? Dok. Kalau tu membohong aku. Ya, dok. Lawan sungguh. Berarti dok atau tidak ni lawan bagi sungguh. Atau mesti tak ni? Tak dah. Boleh? Ada sekali. Minta sekali. Boleh nak nampak tak ada? Lagi. Tu. Tapi akal dia nak hukum kosong-kosong. Tak boleh kena benda. Dok Allah masuk di akal. Baru lagi boleh hukum kata, hei, atau hon. Benda tu nanti tengok kita kira mula. Habis itu. Hei, malak tu. Tidak. Tidak. Ini tidak sungguh. Jawa itu pun bahasa Arab. Juga. Apa juga? Seperti wujud dan istihalah lah. Seperti wujud dan istihalah lah. Jawa tu pun bahasa Arab juga. Melayunya, Melayu. Daripada Jawa tu, bahasa Melayu kita nya padan atau patuh. Tu padan atau patuh. Apa padan? Pada. Kepada dengan makna bo we. Tu. Eh, pada nak malang tengok dengar mu. Ada. Beti-beti hot tu pada tengok. Padan ni mana apa? Badan patuk. Song. Song patuk. Song lagi patuk lagi. Jelah tu lah tu. Song patuk. Badan atau patuk. Ini tidak badan. Misal tulis itu dia betul badan. Seperti. Kita ada duit. Maka. Badan. Dan patut beli akan barang-barang nak beli pun boleh nak beli pun boleh tidak kehendak beli pun boleh. Tidak hendak beli pun boleh. Tu padan mana tu? Puyuk ni. Ni segelah ni. Ya, kosong macam tu. Maka gelah besar ni yo pade dan patuk nak buat air besar banyak tu. Buah lagi nak buah tak sebuah tu cukup, tapi yo pade dan patuk nak buah. Ha tu. Allah Taala ada sifat kudrat. Dengar ada sifat kudrat Tuhan nak buat langit boleh tak? Boleh. Patut tak nak buat langit? Patut. Tak sewak patut tak? Patut dengan dia. Dia nak buat pun tak apa. Tak sewak pun tak apa. Padah. Padah. Dengan dia. Itu padan. Tak patut. Itu. Bila timur dua. Timur dua. Tulis sikit betul padan dan patut lagi. Yakni jawad itu ialah terima terima akan sungguh. Dan terima akan tidak. Yakni boleh sungguh dan boleh tidak. Boleh sungguh dan boleh tidak. Atas jalan bergilir ganti. Adapun atas jalan berhimpun kedua-dua, adapun atas jalan berhimpun kedua-dua, maka jadi mustahil pula. Tu poin nak ya. Hubung tak ni lagi. Seperti Allah itu ada sifat kudrat. Seperti Allah itu ada sifat kudrat. Maka patut baginya buat makhluk atau tidak buat. Maka apabila buat ternafi tidak buat. Tulis dulu lagi huruf hen. Ternafi tidak buat. Dan apabila tidak buat, maka ternafi buat. Tidak boleh buat dan tinggal pada masa yang sama. Dobek tu pakai kedak ho, hok dobek. Kita ada duit 100 satu ni. Maka barang itu harga satu ni. Padai dan patut dah kita nak beli barang itu. Duit lagi cek dah. Patut nak beli dan tak beli. Patut nak beli dan tak beli. Bila siapa di kedai, kita lalu pergi. Kita beli tak tu? Tak beli. Tapi patut tak nak beli. Patut. Patut kita masuk kedai. Mampus eh. Masuk Allah duit beli. Kita beli tak tu? Beli. Patut kalau tak beli boleh tak? Boleh. Tapi bila kata patut nak beli dan tak beli, ya kena ambil orang nasa juga. Bila kita lalu pergi, berarti kita tak beli. Kalau kita masuk ke Allah duit, berarti kita beli. Saat ni duit ada tu, ikut nak beli tak beli pun boleh. Patut, ada nak beli. Kata dah. Nak beli tak dan tak beli tak dalam masa tu Allah boleh tak? Tak boleh. Tak boleh hadir. Tak boleh hadir. Nak beli tak, masa ni. Tagi tak beli pula boleh tak? Boleh. Boleh. Masalah lain apa? Atau panggil atas jalan bergiling ganti. Tak. Betul dah. Itu macam itu harus itu. Allah Ta'ala nak buatkan makhluk ni. Buatkan dunia ni. Buat langit. Tuhan ada sifat kudrat. Boleh tak dia nak buat langit? Boleh. Dia nak tinggal tak sewa boleh tak? Boleh. Itu harus. Harus pada apakah? Boleh ni. Boleh sungguh, boleh dah, boleh buat, boleh tinggal. Kita kata. Tapi kena ambil mana nasa lah. Mana nasa? Nah itu dah. Ya kena sebelah sana. Nak buat tak buat tak pada masa tu lah boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Waktu ini gigi mustahil pula kalau beripung lah tu. Nah tu. Nampak tak dah? Kira-kira. Apa tak apa? Kira dulu. Padan dapat tu. Kali lagi kita ni tiga lapis. Lapis je nak kita tapis semua. Ringkasan depan lagi ni. Ringkasan hukum-hukum akal dengan ambil maksud-maksudnya beri kepada yang sebelum biasa. Lagi. Lepas tu lepas tu yo ringkas pula. Ringkas pula daripada ringkas yang tersebut. Yo tu no no. Kisah semua bagi kita hal ni. Tahu saya. Insya-Allah. Dua kali rengkah, tiga kali rengkah. Tak ni. Satu padan atau patut? Hai dulu. Allah buat langit? Allah tak buat langit? Allah buat Zahid? Allah mati Zahid? Allah buat Umar? Allah mati Umar? Allah buat pohon kayu tu? Allah tak buat pohon kayu tu? Tengok, tu yang tumbuhkan pohon kayu sini. Tuhan tak tumbuh ni. Tuhan tumbuh pohon kayu tu. Lepas tu lepas tu Tuhan tak tumbuh pula. Tapi Tuhan tumbuh pohon kayu dan tak tumbuh lah masa tu lah. Oi, nak hei dah lah. Semenek tu tumbuh tak dak tak. Oi, hei ni dia beri pun tak leh. Hei dah. Dia tak jadi hong gitu. Dia hei mari. Nah, kenapa dak tu? Amat tu dah. Tu boleh. Tu harus jawab aja kan. Tu hukum je baru tu. Akal duk kerak eh. Duk wak-wak kira. Akal wak kira ya. Ha tu deh. Weh. Adapun wajib beza molek. Sat ni wujub. Wujub bahasa Melayu kitanya mesti. Adapun wajib bahasa Arab juga wajib tu. Reh, bahasa Arab juga disebut daripada wajib bahasa ni. Wajib tu bahasa Arab juga. Apa? Supang wujud istilah jawab tu lah. Melayunya, bahasa Melayunya, apa? Ialah, apa? Perkara. Ha, ni beza sini. Wajib tu perkara. Yang mesti. Perkara atau benda yang mesti. Benda, perkara tu lah tu. Ikut orang kata lah. Perkara, benda, barang. Tiga lapar ni sama je maksud. Bagi benda perkara. Katulah. Melayunya perkara atau benda yang mesti. Saya tak tahu dah. Adapun mesti sendiri tu apa? Wujud. Wujud? Perkara yang mesti? Wajib. Ha, ya bukan. Jadi berkir ada dua tu. Ada berkir dah tu. Saat ni dia kata Allah itu kuasa. Tuhe kuasa, kita kata no. Ho. Ho tu apa ho? Ho tu mesti, ho tu wujud. Apa hok mundok ho tu? Hok mundok ho tu kau? Kuasa Allah. Kuasa tu dikatakan wajib. Ho tu wujud. Benda hok kita ho tu. Wah, wajib. Faham tak? Nampak tak? Ho tu wujud. Benda hok ho. Hok tu wajib. Mesti itu wujud. Benda yang mesti wajib. Wajib. Berartinya akal kita nak kata ho je kena ada benda masuk. Hei tak? Akal nak kat sing kata ho, ho atau hei atau mm tu ya kena ada benda dok dok dok dok do, lari masuk lek akal. Soalnya kisah bak enye nak kisah tu baik benda ni, ya kena ada barang Allah masuk dah. Bukan dok diri. Ho. Po. Ho. Dia hei. Oh, ya tak leh. Akal nak kata hei, ho dengan sendiri tak ada benda tak leh. Kalau mau hidup ho, hei, ho, hei tak ada benda tu. Orang tu akal tu kena cek dah. Dia tak ada akal dah. Ha tu. Dia kena ada benda. Ingat alat. Tu hei mati. Hei, apa ho hei? Mati tu hei. Mati tu mustahil. Adapun hei tu istihalah ataupun tidak ni dia. Sebab itulah wujud, hidam, bakok tu semua benda wajib, benda yang akan kita kata ha, lepas dah kita fikir alih dah. Binasa baru tu hai, binasa tu hai, lemah tu hai, apa semua tu benda apa? Mustahil. Benda yang akan kata hei, tidak. Apa tu dia? Segama tu. Tak payah dua lapis, ada lapis, lapis lagi. Okey tu. Ingatlah tu. Tu. Melayu perkara atau benda yang mesti. Tu benda, perkara atau benda yang mesti. Dia tukar di perkara tu ya. Tu. Tulis betul sikit, betul perkara atau benda yang mesti hari tu. Yakni. Yakni pula. Perkara yang tentu, sungguh, pada suluhan akal, dan akal tidak terima sama sekali bahawa tidak sungguh perkara itu. Maka wajib itu ialah perkara yang mesti pada dirinya walaupun tidak dihukum oleh akal sekalipun. Pulak sini. Kuasa Allah Ta'ala benda apa? Kuasa Allah. Benda apa? Benda wajib. Apa benda wajib? Benda yang? Benda yang mesti. Benda bila kita suluh dengan akal tengok, benda tu tentu sungguh dan mesti sungguh. Itu dah. Kita baru hukum je. Berartinya, sebelum Allah Ta'ala buat akal bagi manusia ni. Tuhan kudrat tak? Sifat kudrat tu wajib lagi. Wajib ni benda yang tentu sungguh. Kalau itu benda pada Allah Ta'ala buat manusia ada akal ni, tu hai tu sifat ku tidak tu masalah wajib lagi. Wajib dah. Walaupun akal kita hukum tak hukum pun benda tentu dan mesti sungguh dah benda tu. Dia zalim lagi. Lepas tu kita kira pelanggan akal bila kita baru ada akal tu ya. Padahal kalau tak tilik pada akal pun benda tu diri dia sendiri tu sungguh ada lagi kita. Nampak tu dah. Lagi pula. Ni lagi. Sikit-sikit lagi. InsyaAllah lah ni. Lepas tu pergi pelaga tengok dengan kita arak-arak. Kalau arak dengan kita reh lagu mana, kalipun tak lari pada arti hak yang ulama buat lah. Bahasa Melayu ni lah. Jangan pergi kot. Ya, kita boleh hurai lah kau. Kalau mari belit lah mana pun. Apa dalam kitab setengah kitab wujud apa wujud ada muqabuli al-intifa adamu tidak qabul terima al-intifa tidak tak terima tidak apa tak terima tidak tidak tu tak terima mesti setengah ulama setengah kitab kata wujud-wujud tu qabul usbut terima sungguh. Apa terima sungguh? Mesti. Cakap. Tak ada lagi. Kira tengok. Dah habis dah. Ada. Mustahil pun bahasa Arab juga. Tak payah boleh tanya tu. Mustahil pun bahasa Arab juga. Melayunya. Melayu nyo mustahil tu perkara atau benda yang tidak atau benda hakdok tu ilah itu benda yang tidak atau benda hakdok hak tu yang dah lah hak tu kalau bahasa kita ni apa hak ada dua makna hak dengan makna barang hak mana ni hak mana ataupun hak dengan makna sahib gitu benda nani hak ya benda hak ya gitu hak dengan makna milik lah dah nak kau mana hak dengan makna ni benda hak cak tu eh ketah hak merah tu eh hak merah apa hak tu kertas yang bersifat dengan merah tu lah. Hak tu lah. Hak baru. Hak baru tu kat mana? Mutu, ambil mutu hak baru tu lah. Mutu yang baru tu. Hak dengan mana yang sifat tu kak. Sini hak dengan mana yang sifat tu. Apa tu dah? Hak dok. Benda hak dok. Hak dok ni dok sungguh kan itulah. Atau tidak kan itu. Perkara atau benda yang tidak sungguh. Atau benda hot dog. Benda hot dog. Okay, hot dog. Hot dog. Allah. Okay, dah. Kita kaji sekali lagi. Bila kita kata, wujud artinya mesti. Wajib perkara yang mesti. Berartinya wajib ialah perkara yang bersifat dengan wujud. Tu. Mustahil istihalah artinya tak. Tidak. Mustahil ialah perkara yang tidak. Bahayanya mustahil ialah perkara yang bersifat dengan istihalah. Sekali lagi. Pergi lagi. Tukar eh. Padahal kita berbeda kalau kira asalnya. Tapi bila pelagar istilah ulama tu jadi kan. Kena fikir sekali lagi pula. Habis. Mustahil pun bahasa Arab juga Melayunya perkara atau benda yang tidak. Atau benda hot dog. Tu. Dok sungguh. Sama benda tu. Dok. tulis sikit lagi. Tulis pada kata. Benda yang tidak lah ni tu. Sama ada perkara yang tidak ada, yang tidak ada, atau perkara yang tidak sungguh, atau perkara yang tidak sungguh. Dobek dulu taruh situ. Aduh. So create lagi, main orang so create dah. Ini create lagi kitab ni banyak lagi apa, banyak kau lagi yang nak urai bagi kita. Ni ya awak bagi kita pening sikit-sikit ya. Nanti yang nak rengkah-rengkah lagi. Weh situ. Lepas tu, jahit itu pun bahasa Arab juga. Bahasa Arab isim fa'il jaza yajuzu jawazan isim fa'il jaizun. Jaiz itu pun bahasa Arab juga serupa dengan wajib mustahil nak ni. Melayunya perkara yang padan atau patut. Perkara yang padan atau patut. Benda yang padan atau patut. Benda yang boleh sungguh dan boleh tidak. Cuma tanya tu. Benda yang sungguh dan boleh tidak. Habis. Ya sudah. Okay. Maka tiga-tiga yang kemudian ini ialah dikatakan perkara atau benda yang bersifat dengan hukum-hukum akal. Apa tak? Maka tiga-tiga yang kemudian ini. Mana tiga-tiga yang kemudian ni? Wajib mustahil. Tu tulis situ. Tiga yang kemudian iaitu wajib dan mustahil dan jaiz. Ya, tiga yang pertama tu apa? Wujub, istihalah, jawaz. Tiga yang kemudian ini ialah wajib, mustahil dan jaiz. Tiga belakang ni. Tiga hak belakang ni. Hak kemudian tu. Tiga ni ialah dikatakan ulama usuluddin panggil, dipanggil, jadi dipanggilkan pada istilah ulama usuluddin. Itu dikatakan dipanggil mengikut istilah ulama usuluddin. Orang panggil apa? Dikatakan perkara atau benda yang bersifat dengan hukum-hukum akal. Orang panggil perkara yang bersifat dengan hukum akal. Kerana wujub tu hukum akal. Kalau wajib, wajib benda yang bersifat dengan wujub. Iaitu wajib ialah perkara yang bersifat dengan hukum akal, iaitu wujub. Mustahil ialah perkara yang bersifat dengan istihalah. Istihalah tu hukum akal. Maka mustahil ni benda yang bersifat dengan hukum akal, iaitu istihalah tak ni? Nampak tak? Jaiz perkara yang padan dan patut. Berarti perkara yang bersifat dengan jawat. Sifat dengan jawat. Jawat itu hukum akal. Kalau itu jahit itu benda yang bersifat dengan hukum akal, iaitu jawat. Nampak tu dah? Banyak tu. Putih. Kita tahu putih. Putih itu sifat. Kertas yang putih. Berarti kertas tu ialah benda yang bersifat dengan putih. Ataupun putih sendiri itu sifat dia. Tu kertas yang putih, kertas yang bersifat dengan putih kan itu. Maka oyak-oyak tu pening tak? Perhat kita. Wujub tu maknanya mesti. Istihalah tidak. Jawab padan dan patut. Boleh boleh boleh sungguh boleh tak. Dua tu. Tiga tu. Yang mana ni? Ni nak bahas sama tu bahas mustahil tu kodim ke tak kodim pula. Tu. Mustahil tu kodim ke tak kodim, kata mustahil kodim tak kodim. Dia lalu kot ni. Ayah li sikit. Dia kata mustahil kodim. Dia kira tu nak hu dah. Yang kata mustahil, syai'un mutazifun bil istihalah. Benda yang bersifat istihalah. Kalau itu, lemah Tuhan, benda yang bersifat dengan istihalah. Lemah, benda yang bersifat dengan tidak. Faham tak? Lepas tu yang bersifat dengan tidak bila? Tu yang bersifat dengan tidak lemah bila lah? Azali lagi dah. Kalau gitu, mustahil tu kodem. Kerana? Faham tak? Kerana mustahil tu bersifat dengan tidak. Pada azali lagi dah. Kalau itu mustahil tu kodem lah. Haa, kot tu pula. Kita kot tu kot luar. Haa, nampak sekaligus nampak ke dia. Ayah dia kata, ah mustahil tak kodem. Gegeh masa tu. Mustahil tak kodem. Tak baru, tak kodem. Tak kodem. Apa kata yang bersifat dengan tidak tu apa? Mustahil bersifat dengan tidak. Tapi diri mustahil tak ada. Mustahil bersifat dengan tidak. Tapi mustahil tu tak ada. Kalau mustahil kodem berarti mustahil tu lemah di azali lagi lah. Kalau tu saya kata, kalau Allah Ta'ala tu ada, lawannya tak ada. Bila mustahil tu kodem berarti tak ada pun kodem. Tak ada pun sedia lagi dah. Ada pun sedia duk bergomo. Lawat lah kita ni ada. Duk bergomo. Maksudnya itu ayah kan bahagia. Masalah mustahil tu kodem ke baru. Benda mustahil tu. InsyaAllah tu faham mula sini. Ayah Liske tu dia ngaji. Ada juga cuma tak ada banyak lah yang ngaji di madrasah Saulatiyah di Mekah. Syekh Wan Ali. Hak tu apa nak scan ni. Kan. Waktu ayah di scan tu dia mengaji dengan Pak Do di Mekah tu. Ngaji tak ngaji kat sekolah, dia ngaji dengan telaki dengan Syekh kepada eh. Mana eh. Oh dia klik orang jadi itu. Maksudnya dia petikan lafzi bagi kilah lafzi antara dua tu. Oh, tu kata cuma gitu. Kau tu nerak dengan kita. Kau ni naik tu bagi kita. Cahaya pelita apa? Ayah liwat kita tu baik. Cahaya suluhan. Apa nama? Kau tu ayah liwat kita rak pula. Dia kata lagi. Kau nak dekat tu ya. Ayah kata. Kalau kata. Apa nama tu? Kalau kata. Duk pergi kata tu hai tak lemah. Kenapa tak kata tak kata wajib selalu? Kodem. Tak lemah tu wajib. Adapun dia kata mustahil tu kodem. Berartinya lemah tu lah kodem. Lemah tu kodem. Kodem apa? Ada bisa dengar suara dia matakak suara dia. Kalau manusia setiap dunia ni. Kata mustahil kodem lah kau. Amor suara kata tak kodem. Dan tak aku. Sikap jadi ya. Ya kemah lah. Sikap dia je pergi atas. Lepas tu hatta tanya pada Emma pada esok suara ni. Ini jadi kok. Ah tu apa tu? Kak Yohan. Kita biasa tengok kita hak ayah Li. Ayah Li ya. Ayah Li apa pelita suluhan tu. Ada biasa taruh kita tu. Lepas tu ia tulis kita. Dikarang oleh Wan Ali gini. Lepas tu sekolah batu. Dia tulis sekolah batu. Forok Saulatiyah. Dia muka dia buat sekolah. Ayah Li tu. Ayah dia buat mana? Lepas tu buat sekolah. Dia buat sekolah batu. Lepas tu ayah dia rak kita kelik. Dia tulis. Dikarang oleh Aksyak Kuadik bin Wangoh. Apa nama? Ponok Lata Batin Ibong. Apa nama? Apa tu? Ponok Lata Batin Ibong. Apa? Rak tu kata sekolah batu tu. Ada kita tu kau kan tapi masa tu siapa ke betekeng lah antara tu pakai dua malah tu pakai wong nak ngapa nak jadi pakai si darulah tu nak jadi nak mana ha jadi bahas eh kalau gigot tu ya kita hengok sikit ya panggil tekan pun tekan tajal ilmiah jarak siapa berhujah lebih siapa ya tu ha tekan ikut si ni tak boleh tak ada dah dasar ilmiah. Bina tahan ni. Bina lah. Lepas timur satu ponok pula. Mustahil ni. Apa? Mustahil baru. Lu ponok pula. Ayah dia mustahil tak baru tak kodim. Akan bahala kita ni. Ayah puan, ayah li. Ayah mustahil kodim. Ada satu ponok pula kat palas juga. Mustahil baru. Ke mana lah kau? Ada tu. Tapi kau ni dok eh lah. Mustahil baru ni. Dia terbaru hukum dengan sebab akal bagi kira ya. Oh tu. Ke mana? Ha, tengok-tengok. Kita ni ketinggalan banyak sebab kita ngaji sekolah tu. Jadi kita ngaji banyak doh. Siapa tak ada nak kaji cara halusi atau satu tu. Si usul pun ngaji doh. Sekolah tu. Tapi boleh dimain tiap masa tu. Tak amat ti. Maka mari sini tu jadi rasa sedar khabar dia tu dia semua hati. Kita sekurang-kurangnya ngajar kalau kita ngajar kat kampung, tengah-tengah kampung ni anak urik ayah dia dah ada lagi. Tu. Memang buat ni ya, kalau tengok-tengok orang tu dia tak ana nulis, tak ana baca, tapi kita ada dengar masa hari tu dia mau ngaji sikit, dengar ingat mulut dia ni. Ayah dia ingat masalah sosok, dia tanya kita tengah lah kalau kita tak ana pulang-pulang lah. Hey, ustaz, tanya sikit nampak ustaz klik luar ni itu nak pulang kalau kita tak ada Allah imolak siapa ni. Sebab tu kena faham molek usul setengah-setengah ni. Anak urik ada lagi, anak urik yuk tua-tua. Apa sing tu? Tak kak payah lembu, tak karik. Waktu tu, mari tu dengar. Kita ngajar pun, nak punya awak main-main aja tu. Dan yang ti, dia dengar, dia besok dengar masalah tu. Dia boleh kecek lah, dua huran. So. Jadi dia ngajar rupa bentuk bahasa kampung dah. Pokok ni tak. Wajib benda tentu sungguh tak terima kata dak. Benda mustahil benda tentu dak tak terima kata sungguh. Ha, ini pasal itu. Tak dia jejuk leh kali. Dia tak lari sikit. Eh? Tak lari sikit dia jejuk. Dia kaya lari. Ni. Tak pun jejuk. Dia lakau, dia lakau. Apa-apa sikit. Jejuk tu mana ni? Ni. Dah ada. Bismillah. Ah. Astaga. Apa dah? Insya-Allah. Allah salah dengan aku. Habis itu. Ingat oleh tu. Wajib benda yang bersifat dengan wujud. Mustahil perkara yang bersifat dengan istihalah. Jaiz perkara yang bersifat dengan jawab. Wujub, istihalah, jawab, hukum akal. Kalau itu, wajib, mustahil, jaiz ialah perkara yang bersifat dengan hukum akal. Boleh? Itu. Sudah. Bagaimana dalam kitab umum barahir, kitab ulama-ulama je tak reh wujub lalu dah. Yang maka i'lam annal hukmal aqliyah yang hasiru fis fi salasati aqsamin dalam umum barahir tu. Lepas tu al wujud wal istihalah wal jawab. Lepas tu kita kata fal wajibu ma la yutasawwaru hal. Kita kata wal wujubu dak. Fal wajibu wal mustahilu wal jaiz itu. Jemaah dengan wajib, mustahil, jaiz lalu dah. Dia tak rekan wujud dah sebab apa? Tu Musanna kata, maka ulama-ulama pengarang-pengarang yang dulu-dulu mentakrih mereka itu akan tiga-tiga yang akhir ni selalu. Ketidak. Mentakrih, buat takrih, mendatangkan takrif. Maknanya itu mentakrih. Maka ulama-ulama pengarah-pengarah yang dulu-dulu mentakrif mereka itu, yakni mendatangkan takrif oleh mereka itu, ulama tu akan tiga-tiga yang akhir ini. Mana tiga-tiga yang akhir ini? Taninglah. Yakni wajib, mustahil dan jaiz. Cuba pergi buka tengok lagi kitab ulama tu. Jarang-jarang tak tak hampir tak ada ulama yang mendatangkan takrif wujub, istihalah, jawab. Dia pakai takrif wajib, mustahil, jaiz selalu dah. Padahal hukum akal semuanya wujub, istihalah, jawab. Ulama dulu-dulu mentakrif akan tiga-tiga yang akhir ni selalu kerana ilat dia. Kerana terkandung dan termasuk di dalamnya hukum-hukum akal gatik. Gatik. Gatik-gatik deh. Juga. Ha, tu rasa ni juga. Gatik. Malaysia tak kerti dah tu. Gatik tu. Ha, tu ke Kedah tak kerti lagi tu. Gatik apa gatik? Juga. Ha, tu. Apa dah? Gatik. Dah. Dia masukkan juga. Ha tu. Habis. Dia kat dah ya dah. Ha ya ya apa nama wajib ni ya mushtaq daripada wujub. Wajib tu apa panggil isim mushtaq. Isim fa'il, isim yang terpecah daripada masdarnya wujub. Wujub tu orang panggil mushtaq minhu. Ha tu dah. Maka kat dah kita bila kena akan mushtaq apa nama? Anna ma'rifatan mushtaqi tastalzimu ma'rifata al-mushtaqi minhu. Kena akan mushtaq, lazimkan akan kena mushtaq minhu. Kita kena ketah yang putih, lazim kita kena putih. Bila kita kena yang berdiri, lazim kita kena sifat berdiri tu. Hei tak? Ni buat kali ni lagu mana ni? Ukul. Ukul ni lagu ni. Ni, ukul. Hau tu ad-darbu. Adapun, orang yang pukul apa panggil do? Doribun. Orang yang bersifat ni. Panggil dorib. Maka bila kita kenalkan dorib, kita kenal sendiri ni. Darbun. Lazim kenal, lazim, haa. Kita kena akan mushtaq, lazimkan kita kena mushtaq minhu. Sebab tu, ya takrif wajib selalu dah. Bila takrif wajib, kenakan hukum wujub tu sendiri. Ya tu dah. Bila takrif kan mustahil, ya akan kena istihalah sendiri. Ha, tu. Sebab tu, ya termasuk dah. Tiga-tiga yang akhir ni selalu. Kerana terkandung dan termasuk. Ni atas tafsir tu, atas pada terkandung. Terkandung dan termasuk di dalamnya dalam tiga-tiga yang akhir ni terkandung termasuk oleh hukum-hukum akal gati, hukum akal pun masuk gati. Boleh betul termasuk tu yakni. Dan ni. Apabila dibuat takrif akan wajib dengan kata perkara yang mesti maka kita akan kenal hukum akal itu dalam takrif itu juga. Nampak okey lah. Habis itu. Nampak tu dah. Sebab tu dalam kitab jawab umum barhin al-malwajibu ma la yutasawwaru fil akli adamu wan mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Ha, tu. Dia mari sendiri. Benda tu. Dia masuk kala tu dah. Apa dah? InsyaAllah tu. Boleh rasanya. Tu. Wallahu alam. Tu. Wallahu alam. Waktu hadza ma ala hadza ala ma alimtu lah. Wallahu alam. Habis itu. Pakai tak ni? Pakai tak? Insya Allah. Pakai tak? Pakai tak? Nak dengar sikit, nak pergi lah ni. Nak wali lah. Nak wali. Buat usul. Kerja sikit lah. Boleh lah. Okey. Dia pika. Tak ya. Kesimpulan. Kau ngaji daripada orang saat ni. Menek dia. Ya. Ya dia nak rengkah pula ni. Okey ni. Tak tengok. Jatuh. Oh ya. Tak boleh. Hukum bismillahirrahmanirrahim bermula hukum akal itu ni tubik pada tiga satunya wujud, duanya istihalah, tiga jawaz. Ada tu ya boleh lagi. Tu ya. Widi pun gitu di. Tu. Dah, boleh tak leh? Kesimpulannya, hukum akal itu terbagi kepada tiga. Satunya wujud, dua istihalah, tiga jawab. Wujud bahasa Arab, bahasa Melayunya mesti tentu sungguh. Istihalah bahasa Arab, bahasa Melayunya tidak. Tak sungguh. Bohong benda tu. Bukan benda. Bohong tiri hukum kan sendiri. Jawad. Bahasa Arab. Bahasa Melayunya. Boleh sungguh boleh tak. Badan dan patuk. Nah tu. Sungguh boleh tak boleh. Padai. Padai dan patuk dua-dua. Baik tu dah. Maka. Benda yang tentu sungguh. Benda yang mesti saat ni dinamakan wajib. Wajib ni benda yang bersifat dengan wujud kat ni. Orang panggil mutalak bagi hukum akal. Benda yang bersifat dengan hukum akal atau dipanggilkan juga mutalak bagi hukum akal. Hukum akal wajib. Akal kita tak akan kata hei kalau tidak ada benda. Akal kita tak boleh kata ho kalau tidak ada benda. Benda yang bersifat dengan ho, benda tu benda wajib. Kerana ho tu wajib. Ho tu wujud. Benda yang bersifat dengan ho tu wajib. Hei tu istihalah. Benda yang bersifat dengan hei tu mustahil. Tu jawab. Benda yang bersifat dengan tu jaid. Jaid dua tu duk berekel tu. Maka ulama kata wajib-wajib ni benda yang bersifat dengan benda yang ho. Dia kecil lagu tu. Maka bila kita dengar takrir tu, kita reti sendiri kata wujud itu ialah ho tu. Reti wujud dalam takrir tu dah. Bila kata wajib benda yang bersifat dengan ho, kita reti dah kata ho tu adalah hukum makar. Hukum makar. Bagian lagi dah apa? Boleh lah. InsyaAllah. Reti 5 minit. 2 minit. 3 minit. Ada lima ke? Ada masih ke? Dah. Kita nak naik alam lah. Dia nak kecing. Tak ada lelaki macam mana. Okay, tak ada apa lagi tapi uti di pang tu. Dia nak masuk kecing, nak masuk po. Minum as. Tak ada lelaki lagi ngat tak kali? Lelaki tu dia ngat tak? InsyaAllah. Lebih-lebih. Ngat tak kali. Berarti kita kimulah ni. InsyaAllah. Ini sepuluh-sepuluh. Wah, kan. Tak payah tanya lah lu. So itu tak apa kau tanya. Ini lupa pula. Ada nak tanya? Ada nak tanya? Ha? Ya. Ya nak tanya apa? Hajar muskir. Alik musuh ni hajar apa semua-semua. Ya ee dia, we ada ee. Ayah dia scale ponok yo yo dia anak urik yo balah. Balah sama sendiri lah nak bahas. Ada dia tanya satu masalah yo we kelip bice. Ada jawab lagi. Maka duk kecek mari yo timu benda mari pula. Batu kena yakin kata tiap-tiap muskilah dalam masa ilmu sudi ada jawab pay ada. Ulama sudah mencedat ada jawab jalan ni keluar siap dah. Ada jawab pay siap dah. Cuma lek kita duk sumak ya. Pay tu tak apa. Tanyalah. Nak ikut lubang ana. Sekat test siap dah. Tak ada muskilah dia tu. Masalah hei ha ni. Saya sendiri jadi pula kita nak buatlah ana bagi mudah faham kali. Wujub istihalah jawab ni nak ganti ngajak orang jadi mudah lah. Kata wujub ni apa tu dia masa duk ngaji aku yang nampak lagi ha hai tapi masa tu kita sendiri pun tak nak cakap kata benda hok kita nampak ni kena tak kena kita masuk sama guru kita masa tu duk ngaji dengan tok guru soleh juga di Kedah tu lepas tu ambil benda ni masuk kat cik tanya ngaji lepas tu bila kita buat tubik ha hai tu je tau ha ha Kenapa tu? Jadi berarti ya, situ soal tak aku ada kata apa ni fikir kita ataupun benda kita royak tu kena. Tu betul dengan jalan ni tu. Soalah ya jalan ni kita tu. Royak kampung pun lagu tu ya. Kada-kada ho ho itu. Tu kalau hukum akal. Benda tentu sungguh. Ada tengah-tengah Tok Guru kata benda terik sebelah sungguh ya. Terik lek sungguh. Tu. Ada pun lek tak sungguh? Tak. Terik lek sungguh. Ada pun benda wajib, benda mustahil, benda yang terik lek lek tak sungguh. Terik kot ni. Terik kot tak sungguh. Masing-masing kata gilalah. Tu. Habis ya. Nak ya. Yang penting buat asak etikok satu kena buat klik ngajar kampung asak etikok pahok ni naik lepas asak etikok ni kita ni lepas kita ni habis licin dah tiga tangga pun dah jalan we kena molek ah kalau tak jalan tak molek licin kok jatuh boleh ha bunga bah naik bunga baru ringkasan hukum-hukum akal ha ringkaslah ringkasan hukum-hukum akad dengan ambil maksud-maksudnya ya. Ambil maksud-maksudnya nyo hukum akad ya. Tak nak kecek panjang lah. Ambil maksud. Ambil beri ke siapa? Ambil tu beri kepada yang belum sebelum biasa. Ha, tu. Yang belum biasa. Beri kepada orang yang sebelum biasa dalam dalam hukum dan dalam masalah hukum akan tu. We kepada budak-budak tak biasa lagi. Ha, kita ni lah ni. Kita ni. Sebelum biasa. Jadi sebelum biasa mengajikan hukum-hukum akan tu. Buat ringkas eh. Kalau ringkas tak reti lagi kot. Tak tahu lah. Yang ringkas pula kali lagi tu. Hok sutai tu. Hok okey kalau tak reti lagi. Tak tahu lah. Ha, ya tu. Hok bunga muka ni tu. Terima kasih. Ha, tu Musa ni kata, wajib pada akal itu ialah perkara yang tentu sungguh. Ha, ni benda tu mesti lah ni. Perkara yang tentu sungguh. Sebagai sungguh yang tak menerima tidak sekali-kali. Dengan suluhan mereka yang sepenuh akalnya. Misalnya, ha, misal lagi. Seperti stoko batu, stokor. Apa stoko? Stik. Kalau orang Malaysia tak panggil stoko tu panggil? Seketul dah. Seketul batu. Ha, seketul. Kita stoko. Bukan kotor. Kotor. Stoko. Ha, toko. Itu dia. Toko. Hok piyo lah stoko kan. Lepas stoko. Elok tu kan. Stoko batu. Hati nangis. Wajib pada akal itu apa? Ialah perkara yang tentu sungguh. Benda yang tentu sungguh. Yang mesti sungguh. Sungguh dia tu tentu. Sungguh dia tu mesti. Benda tu tu. Lek sungguh dia tu tentu. Sebelah sungguh dia tu mesti. Mesti sungguh dan tentu sungguh. Faham tak? Faham tak gitu? Apa ni? Satu benda kan. Okay? Yang ada sungguh dan tak sungguh. Benda ni. Supaya ada Allah, ya dua pihak. Sungguh ke tak sungguh? Ya dua. Maka wajib ni, benda yang sungguh tu tentu. Tentu sungguh dan mesti sungguh. Pada pihak sungguh tu mesti. Pada pihak sungguh dia tu mesti. Pada pihak sungguh dia tu tentu. Faham tak tu dah? Mesti sungguh. Jelas sungguh. Jelas nak gigi kot lain pula kalau jelas. Ha, tak timbul muka dah. Nampak tu dah. Semua tak sungguh tu. Wajib ialah perkara yang tentu sungguh. Nak katakan ni. Sebagai sungguh yang tak menerima tidak sekali-kali. Sebagai tulisku, tulis buku. Yakni. Yakni pula. Apa yakni lah. Perkara yang wajib pada suluhan dan pandangan akal ialah perkara yang dihukumkan akal bahawa sungguh dan mesti sekiranya dikatakan bahawa tidak sungguh. Nescaya akal tak akan terima sama sekali. Nescaya akal tak akan terima sama sekali. Dah tak tu dah? Ha tu. Haco tadi. Cepat bawi dia mau dengar. Perkara yang wajib pada suluhan dan pandangan akal ialah perkara yang dihukumkan akal bahawa sungguh dan mesti, sekiranya dikatakan bahawa tidak sungguh, nescaya akal tak akan terima sama sekali. Tak terima, yo bakal kang lah. Kalau mereka tak sungguh lah, kang, akal pun jadi lawai. Tak terima lek, tak sungguh tu. Faham tak dah? Kita, Allah Ta'ala hidup. Akal tu, huh. Akal hukum dah kata, hidup Allah Ta'ala tu, sungguh. Mesti, cerak ni. Pada mau kata, mati tu, ha, tak nak hidup ni. Oh, pakai lawel lah, tak terima kata tidak tu. Ha, tak terima kata tidak tu. Ha, ingat boleh lah. Ha, tu wajib. Sekali lagi, sebagai sungguh yang tak menerima, tak menerima oleh akal, tidak sekali-kali. Yang ni kata, tidak sungguh sama sekali. Ha, tu dia. Tak terima tu, dengan suluhan mereka yang sempena akalnya akan bagi mereka tu lah. Ha, tu tak terima tadi ni tu, tak lup situ. Tak terima dengan suluhan, ini dengan fikiran dan pandangan bagi mereka yang sempurna akalnya. Bukan orang gila. Kalau orang gila, orang lalai tu, dia tak boleh hukum lagu tu. Dia tak boleh hukum lagu tu. Ha, tu. Habis. Boleh beza nak jual sikit antara wajib dengan wujud. Masih nampak dah lah. Yang misal pula nampak mudah tu. Misalnya, seperti setoko batu yang kata. Ha, misal dengan batu ni. Batu kita dah nampak. Ni panggil misal apa? Takribi. Misal takribi, misal yang wasa boleh memudahkan nampak. Kalau misal dengan matahari ke apa semua jadi kita jajah. Misal benda yang dah nampak mudah ni. Panggil misal takribi. Ha, dia kata. Seperti toko batu, dia kata. Apa kita nak ayak? Maka ianya toko batu ni. Selama adanya ada toko batu ni. Selama dia duduk ada situ. Selama dia duduk ada, mestilah bertempat. Kenal tak? Selama dia duduk ada, mestilah dia tu bertempat. Mestilah ni. Mestilah, ini tentulah. Dia tu bertempat. Mengambil tempat. Faham tak dah? Ada orang yang kata, aku ada batu stoko. Yo ya kita kata gitu. Aku ada batu stoko. Kita boleh panggil, "Dok mano?" "Dok mano?" Kita boleh kata gitu hal. Sebab apa? Sebab selama yang dok ada, mesti kena bertempat di mana-mana satu. Ya, ya. "Dok mano?" Ni. Tu. Aku ada benda tu benda ni misalnya. Dia kena ada tempat bertempat, mesti bertempat. Ha, kerana batu tu jirim, kita kata. Seperti stoko batu, maka ianya, selama adanya, mestilah bertempat. Mesti bertempat. Mesti bertempat dah. Mengambil tempat. Apa bertempat? Bertempat tu apa? Bukan mari duduk ke ni. Bertempat dengan makna, iaitu bertempat tu. Duduk di dalam kosong. Dan luang. Pulak tu. Iaitu duduk di dalam kosong dan luang. Hei, tak duduk dalam kosong dan luang. Duduk dalam kosong, tempat kosong. Dan luang, tempat yang luang. Baca lagi sikit. Kalau ada angin pun, tentu angin menyepok, beri peluang kepadanya. Koda tubuhnya. Kalau tanah pun begitu juga. Ini makialah. Tu. Kali lagi. Kalau ada angin pun, tentu angin menyepak, beri peluang kepadanya, koda tubuhnya. Bisa. Kenapa je? Kita kata gelah, gelah ni kosong ni, tak ada apa. Ataupun kita buat air ni apa, penuh air. Batu stoko. Tu. Maka batu ni, Ustaz ni kata, selama mana dia duk ada, mestilah dia tu bertempat. Lo ni bertempat di mana? Segelah itu lagu mana? Duk gantung, tanya duk gantung. Duk gantung situ. Duk gantung. Kali tak tahu. Duk gantung dengan kayu. Duk gantung dengan kayu. Makalah ni, batu tu, tempat dia tu lagu mana? Mesti bertempat sini. Nampak tak ada? Ni tempat dia. Maka tempat hok batu duduk lah ni, siapa duduk atik? Tak boleh biar duduk. Apa? Hok tepi-tepi ni biar duduk? Angin. Angin. Maka ni orang panggil tempat kosong bagi dia. Tempat kosong bagi dia. Ha, ambil batu tak boleh air pula. Gelung. Salah ni lah. Haa, tu. Maka bila duduk di air, tempat hok batu duduk, air ada tak? Ada. Tak ada. Air ada mana? Tepi-tepi. Tepi-tepi. Tepi-tepi pula. Tempat hok batu duduk tu, air tu sepak tubik. Dia panggil, panggil menyepak diri tubik, nak pergi batu mahu hidup pula. Pak kawai duduk saat ni, kawai tempat ni, kalau ambil batu, takdir kata, kita ambil tangih, lo tangih, heret batu nak dengan cepat. Sekiranya, sekiranya air tu tak katuk klik tepat tu, akan nampak kosong. Sekadar tubuh hok batu tu. Tapi ni tak, bila kita tarik, air pun jadi meredup pula tepat tu. Batu tu. Ya, tu dah. Kamarak. Maka tu maksudnya bertempat. Sungai ni sungai apanya tu? Ai. Patu ike. Ike ko. Ike ni duduk di mana? Selama mana ada ike, mestilah dia bertempat di mana-mana saja. Maka sekarang dia bertempat dalam sungai. Ha, tu dah. Kalau kita hello tangih, tak ada kita nampak ayu ni wala kita hello tangih. Harap ike nak. Pegai dia pegai ike, patu tarik ike nak. Sekiranya kawasan ni, air tak ada masuk duduk ganti, akan nampak. Ah ni, kosong. Nampak? Kalau orang duduk dekat-dekat nampak tu, kosong. Haa, dia nampak kosong tu. Haa, tu. Mana orang panggil ni, orang panggil tempat luang. Tempat luang bagi dia. Ada dah. Begitu lah ni. Tempat hok kita duduk, dia boleh duduk. Tak boleh duduk lah. Angin duduk tepi kita. Angin pun tak boleh duduk tempat kita lah. Kita duduk sini lah. Kita bangun pak, angin mai duduk tempat kita pula. Ada dah. Maka semua mesti bertempat. Batu pun semua tu. Mesti bertempat di mana-mana. Sebab tu air sini. Bila bagi batu mai duduk, air yang lari tu baik luar. Yang lipah tu baik. Air hok duduk sini dulu ni eh. Duduk di sini dulu, lipah tu baik. Ada pun tepi ni, hok kawai duduk mari lama dah. Tapi kawai hok duduk sini, tak boleh duduk dah. Sebab, batu mai duk gati lah. Bila batu duk gati, air terpaksa lipoh keluar. Lipoh keluar sekuadah mana? Sekuadah. Sekuadah tempat hok batu tu. Bagi sekuadah tubuh dia. Apa lagi tu? Maka orang kecek kata, datang muka bumi ni ada tempat luar-luar. Tempat luar tak panggil, tempat luar pada sengke air ya. Orang panggil apa nama Farok yang mauhum ya. Tempat luar hok diperasai ya, padahal hakikatnya dalam dunia ni tak ada tempat luar. Semua dipenuh dengan jirim. Ni kita nampak kosong, bukan kosong sebenarnya. Ada apa? Ni angin duduk sini lah. Hai tu dah. Pak kita pergi, bila kita jalan angin sepak tu. Dia perhati dekat wak mutu, ingat tak? Wak mutu. Wak mutu. Kita naik mutu. Burung-burung jalan. Tukar ribut kuat waktu kereta gudang lagi tu. Kereta apa? Kereta ikutlah. Kereta puang, kereta apa-apa. Buang kita nak pulah masa nak dari malam nak duduk lakai dia nak kabut dengan apa lagi dengan pasir malah. Acik agak tapi tak ada dia. Dia mari dulu pitah kita. Kereta puang tu lalu mari tepi. Kita lah no. Kita hok mutu lagu no. Sebab. Sejuk. Aduh. Dia tepat hok atas-atas tu. Angin saja. Angin duk ada tu. Hok kita pergi dia cara kita. Angin dia sepak tu baik cara kita. Bila jirim, bila kereta besar lalu, angin tu tepat tengah tu, terpaksa sepak diri tu baik pula. Nak wik jirim, nak wik kereta besar ni lalu. Duduk tepat. Sebab tu, dia dengan sebab cepat yang kereta lalu, angin pun cepat sangat, kuat. Kita sampai kereta mutur kita tu. Yo angin kot sepak mari tu. Kuat. Kerana jirim pun usah. Usah. Nampak tu dah. Tu dia mesti ada tempat ya. Apa mutu kita, mutu. Wah kata. Tu perlu nampak sepak keluar tu kita tidak menyepak tu. Tersepak tu tak apa, sampai ingat dia kata lagi. Misalnya seperti toko batu ya kata. Agama batu dah ni. Maka ionyo batu ni. Selama adanya ada batu tu mestilah bertempat. Mesti ada tempat, mengambil tempat. Kena ada bertempat di mana-mana. Tu, kerana batu tu jirim, jirim mesti bertempat. Mesti bertempat. Apa bertempat? Iaitu bertempat ni maknanya duduk. Duduk di dalam kosong. Duduk dalam tempat kosong. Gitu. Duduk dalam tempat kosong dan luang. Tempat kosong dan tempat luang, tempat luar. Ha tu dah. Tempat luar. Kalau tempat tu tak luar, tak boleh duduk. Sini batu ada juga sini. Lepas tu batu tu nak mari duduk tempat ni boleh tak? Tak boleh mengguna tempat tu tak lu. Tak luar. Tak luar. Kena tunggu pula bila nak tubik lah ni. Tak boleh duduk. Ha tu dah. Kalau kaca tu, kalau bubuh juga. Dia tak boleh duduk sini lah. Dia duduk mana? Atas ni pula. Pas ini dulu air ada, air terpaksa keluar. Terpaksa keluar. Boleh. Kalau dalam gelas ni tak ada air, ada angin masalah. Ada angin semua. Maka hok tubiknya apa? Angin. Angin apa sedut tepat tu. Sedut tepat tu. Sebab tu Musa ni kata dia kata kalau ada angin pun, jadi kalau ada angin pada tempat itu pun, tentu angin tu, angin yang ada pada tempat tu menyepak diri, jadi mengeluarkan diri, terkeluarkan, bukan diri, menyepak, jadi keluar, beri peluang kepadanya, beri tempat duduk, beri tempat kosong, tempat luang kepadanya, kepada batu. Batu tu angin kena tubik. Angin kena tubik sebab angin tu jirim yang latif, dia lembut pada batu. Kawai Allah halu dah kena gerak-gerak. Ha tu. Ha tu dah. Ha tu habis situ. Sebab tu saya tanya masa tu tanya tok guru kata, "Eh abu, apa pohon kayu ni? Flat tak ni? Atas dunia ni penuh angin dah. Lepas tu bila pohon kayu Allah Ta'ala tumbuh, hok baru hok mau tu, pohon tu tumbuh, pohon ni tumbuh. Pak angin hok tu dia hidup mana? Lepas tu baik luar kepala dunia ni pula." Ha, kamu sikit mana lah. Lepas tu baik luar pula. Bila pohon kayu naik, dia pun bakal. Dia kau tumbuh ke pohon kayu eh? Kau besar, kau besar, kau besar. Lepas tu tempat hok dulu pohon kayu duduk tu, tempat dulunya angin dah. Tapi bila pohon kayu naik mari, angin tak ada situ. Angin hidup mana? Nak masuk leknum, kawan duduk ada-ada. Nak masuk sini, kawan ni duduk ada-ada. Pagi duduk tempat mana? Lipah tu baik. Supaya ni, supaya tak. Gelah ni. Gelah ni penuh air. Bila kau berbarang, kau berbarang, kau berbarang air tu kau. Kau lipah. Kau lipah, kau lupa. Kau lipah, dia tak, dia bukan kata kau duduk. Itu tak, tak ada. Pak angin tu hidup mana? Dia jawab kata, angin tu masuk dalam jirim yang latif. Dia tak lipoh keluar, tapi dia berkemah sama sendiri. Ayah tak? Dia kemah sama sendiri. Misalnya, kayu. Kayu eh. Bila kita paku, pop, pop, pop, pop. Paku masuk dalam kayu tu, hidup tempat hok kayu tu bisa duduk. Tapi kayu hok duduk situ, hidup mana dah? Kayu ada situ belum pada paku nak masuk tu kayu kita mana? Bukan dia lompat tu beg luar. Dia berkemah sama dia. Kau tak? Dia berkemah sama dia pula. Sebab tu lah kawasan tepi tepi paku tu kejap. Kenapa? Kerana jirim batu dia berkemah sama dia. Kau tak? Hmm, itu. Boleh? Takkan esok kok ke terlalu angin kuat ni tempoh kita tu. Gua pun mari perasa yang belum nak isi ke akhli kita. Apa-apa kalau nak nak nak. Pasti kau kita si si angin tak petang kita. Perasa sejuk mari di fikiran kita lu kan mari di perasa air kita lu. Ya nak otak lu ke jaga ke isi lu. Ya ya memang di mari di otak ke wek noh. Kalau mari otak siup dia tak di pala. Okey kita ha tu berasa air kita mari sejuk di di hisi. Mari berasa sejuk tu mari sejuk. Otak tahu sejuk lu ke? Hisi ah tahu sejuk lu. Nak no, ukur sejuk ni. Nak ukur tu sejuk. Oh hukum. Ni dia tak, dia tak hukum. Dia dapat dengan perasa air. Dia akal tak buat kira apa orang satu. Dia tak buat, dia tak hukum kata. Bukan kata, hoi, ho, jangan lupa lah, hukum akal ni, hoi, ho, gitu. Yang ada. Lepas tu bila kata, bila angin wangi sejuk, hoi, dia tak hoi. Lepas dia kata, ho, dia tak ho. Dia kata, dia tak angin. Dia tak hau ya, kata sejuk. Dia tahu, dia tahu, otak tahu lu ke, perasa air mari lu. Antara dua tu, mana mari lu. Kau dulu, beza, mana otak. Fikir-fikir kita, dia berasa kita. Perasaan? Ha. Ya gini, bila sejuk, dia dapat dengan perasa. Dapat perasa dulu, tu ya gini. Apa tu? Kita rasa sejuk ni, kita rasa main mana dulu? Ya, mari di perasa dulu. Mari di hisi dulu lah. Mari di hisi dulu, lepas tu tahu. Tahu, lepas tapi pada rasa tu. Ya, sakpak juga dulu lah. Tu. Bila kecak, ambil-ambil garam tak atas lidah. Masing, masing tu akar hukum. Tak bukan hukum, dia tahu kata masing. Tahu kata masing melalui kecak. Dia kena pok-pok ni dulu, barulah tahu kata masing. Faham tak dah? Dia kena lalu tu dulu, lalu pasal-pasal. Kalau tu sejuk, dia kena lalu kok ni dulu. Baru tahu kata masing. Tahu tu, bila dia khabar dia. Kalau dia tak khabar dia, tak tahu kata sejuk tak sejuk. Dia tidur. Bangun mari tu sudah bangun dah. Kalau tidak tak khabar apa. Tu. Tapi tubuh dia tu rasa sejuk dah. Rasa sejuk dah ada kita. Ambil api cocok apa tu dia rasa khabar. Dia rasa khabar. Dia kejut. Diri dia tu khabar dah. Dia tersedar dengan perasaan panas tu. Apa dah? Otak suku, akal suku tu weh. Otak yang otak dengan akan suku. Akan tu berfikir, otak bukan berfikir. Sebab benda ada otak, lemu pun ada otak. Tapi tak ada akal. Lemu ada otak. Otak lemu, otak kambing. Tapi orang cuai dia, mung tak ada otak mung dah. Ya cek gitu ya padahal. Mung tak ada akal. Tuhan tak kata, adakah kamu tidak otak? Dia tak kata itu. Tuhan tak, afala ta'qilu? Afala tatafakkaru? Dia cakap tu. Mung tak fikir kan no? Mung tak ada akal kan no? Mung tak guna akal kan no? Gitu. Tapi otak ni tempat yang bersinar. Nut cahaya akal ni bersinar situ ya. Ada dah. Otak tu. Kawan ni otak bodoh ya kata. Kecek gitu ya. Otak tu ya suku. Akal suku tu. Ha tu. Fikir-fikir tu keluar pada akal ni tu. Bertugas bekerja akal tu fikir. Fikir. Akal kerja tu panggil fikir. Ha fikir. Ada dah. Ha tu. Bahaya dah orang tanya. Apa lagi? Tak ni. Soalan ya. Mana dulu? Ha habis situ. Ha tu batu nampak dah tu dah. Ha. Macam mana tu? Duduk dalam kosong dan luang. Kalau ni nak masuk bermakulak sikit tak sikit lah ni. Iaitu duduk dalam kosong dan luang. Kalau ada angin pun. Yang ni kalau ada angin pada tempat itu sekalipun. Ha maksudnya gitu. Kalau ada angin pun, jadi kalau ada angin pada tempat itu sekalipun, tentu angin yang ada pada tempat itu menyepok. Jadi terkeluar diri, sepok keluar, terkeluar diri, menyepok, beri peluang, beri tempat duduk, beri tempat kosong kepadanya, kepada batu saat ini, cukup batu itu. Wis kau dah mana? Beri. Koda tubuhnya, tubuh batu tu. Ait tak ni tu, sepok diri tubik tu. Koda mana? Koda tubuh batu tu. Koda toko batu tu, dia tak keluar banyak pada tu. Eh? Tu. Nampak lagi tu. Nampak dah bertempat. Bertempat. Lepas tu, hok situ bukan maksud kita lagi. Musa ni nak wayak sini ya. Nak wayak mana? Kau dulu. Kalau tanah pun begitu juga lah, yang kata. Ni kecek batu ni. Kalau tanah pun begitu juga. Ini seperti batu juga. Demikian lah. Tapi datang misalkan batu kerana datang dengan misal takribi ya orang panggil. Tapi nampak batu. Padahal tanah pun boleh kata. Nak misal. Boleh. Boleh. Tapi jauh sikit je pasal payah sikit nak dengar. Nak nampak benda tu. Kita kata apa? Tanung ada angin kan? Ya kata pula yang mikir mari. Atau bulan ada angin kan? Tu tempat bulan duduk tu angin. Kawasan tepi tu ada angin kan? Ada angin tak? Sogi. Cuk situ dah. Yo gas tu ada. Yo kita ada adalah ni angin. Sebenarnya angin ni apa? Udara tu. Udara kalau sekiranya yo kuat orang panggil ribuk, kuat dah. Kuat panggil ribuk. Kalau yo tak kuat biasa mari kupu gitu orang panggil angin. Angin dah. Kalau tak ada kuat dia biasa je orang panggil udara. Ni hok biasa ni. Ni udara. Tapi bila yang mula kuat. Ha ni. Ha tu. Otai orang lagi. Ha tu ribut padahal tu lah ya. Bangi mengikut aktiba masing-masing. Aktiba masing-masing. Nampak tu dah. Apa dalam udara ni ada kah macam-macam ni. Ada karbon, ada oksigen apa semua tu. Terhimpun dalam tu. Waktu atas ni kata tak ada oksigen, ada karbon ya masalah. Atau je lah. Ada esok juga. Itu habis. Maka adalah diri bertempat batu tu. Ha, nak sini. Maka adalah diri bertempat. bertempat tu. Jangan kira di batu, kira di bertempat tu. Diri bertempat sendiri tu. Adalah diri bertempat batu tu ialah setengah daripada perkara yang dinamo akan dia akan perkara tu dinamakan wajib pada akal. Bertempat tu wajib pada akal. Adapun batu tu apa nama ni? Batu tu wajib tak? Diri batu tak? Tak wajib. Batu masuk dalam benda? Harus. Benda mungkin. Diri bertempat sendiri tu wajib tentu. Ha tu. Sebut kata batu mesti ada tempat. Bertempat tu wajib mesti. Tinggal panggil apa kalau kita ngaji usuluddin panggil wajib muqayyad lagi. Wajib jadi kaitkan dengan bertempat tu. Adapun ada wujud kidam bakok tu wajib mutlak tu. Tak kait dengan apa-apa. Ha wajib mutlak. Tu. Apa tu? Usul eh. Macam-macam tu yang ada lemah lagi. Yang ada lemah lagi. Yang madah ni walaupun kita mudah payah pun, dia kena tepuh juga dengan dengan susah dia tu. Bukan segala ilmu lah yang kena ada susah. Pada Mekah tu, mula-mula buka kita, buka-buka ngajar, mula-mula buka ngajar kita tu, penuh je bak kadang dia baca tar rumah ya. Ada yang baca masa dulu baca masih hari. Lepas tu dari lepas pada kajak eh Wahbi pegang tu, dia tak mengajar masih hari sampai tu. Ngajar kat rumah yang ngajar sejak ke Filipin tu. Tak ngajar si Arif. Dia tak wui Datuk Guru ngajar. Nah, Syekh Qadir tu usah juga nak masuk ngajar si Arif. Tapi tinggal ngajar kitab perisai tu. Dia masa tu ulama kalau ngajar hadis tak apa. Ngajar fiqh tak apa. Kalau ngajar Usuluddin mamnu'. Usuluddin ni, Usuluddin hok. Hok sifat 20 ni tak wui. Kalau ngajar akidah salah tak apa, tahawiyah ke apa tak apa. Tapi kalau ngajar, sebab 20 tak boleh. Sebab tu Pak Da'in tak boleh ngajar. Tak ngajar usul. Dia ngajar kat rumah. Ngajar di rumah dia. Ngajar masjid kat tepi-tepi tu, masjid lela tu. Penuh. Pak ngaji dengan dia tu, banyak ketuk guru saja mari. Pak ngaji dengan Pak Da'in sendiri tu. Lepas tu, Pak lapis-lapis kita kalau kita naik muda-muda ni. Tak boleh ngaji dengan Pak Da'in. Tak boleh ngaji. Sebab apa? Sebab dia bahas tu tinggi-tinggi dah cara tu guru dah. Baca-baca-baca tu puak rutin nak sorah puak mahal alak-alak dah. Kerok-kerok pada yang ngajar-ngajar tu. Puak tu guru sahaja duduk ngaji. Puak sedap-sedap dah. Tengok tu dalor naik ngaji, tu mokmu apa semua. Puak lapis sedap dah nak pergi. Nak murid ia tu lapis tu. Lepas tu mula-mula ngajar kita penuh. Mari pakak Maria tu pun nak ngaji kita. Nak ambil berkat. Mukadimah. Kote. Ha tu sejenis. Sejenis kan? Pas ni lagi nak ngaji bah. Lepas tu pok kote banyak pok cekode mandili apa tu semua mai kote ya. Mai kote ni berkat ya demo tu boleh dah. Demo tu duk ngaji kepada dah. Lepas tu dah boleh mahal dah. Mesti kata pada nak kote kita hak bakal bibi hari anak cucu apa orang lagi lakon. Majelis tu. Dalam majelis tu. Pada Mekah ni. Lepas tu kadang-kadang tengah-tengah kitab tu penuh lipas sampai tangguh tu. Oh, ngaji. Lepas tu Uyus Soleh kata, dia duduk ngaji, dia duduk depan pada eh. Dia paling tengok, ngamal eh. Pak Doh, sampai tangguh Pak Doh. Pak Doh, nganyuk, lipas sampai tangguh. Pak Doh yang kata mana? Tengok, nanti tengok. Ini ya, nanti tengok. Bapak orang yang dekat. Nak lama mana? Dia kata nak lama mana? Nak lama mana? Dia tahu kita ni ya ilmu Usuluddin ni kita ni mudah lagi kita tahu. Kita hok pada yang mengajar tu ya bahasa tinggi-tinggi. Lepas tu sungguh kau tak ada. Hok lekat, hok de depan dengan dia, habis dengan dia, lekat dia. Cuk tu hok klik wak Usuluddin klik rumah. Sedak-sedak tu. Duk mengajar klik kau nak sedak-sedak dia tu. Ayah dia seke, Allah menaik kebong. Ya super macet, kau klik hari tok dalo, tok ngu pet. Kau sini lekat duk. Sangat. Pada yo betul-betul ada yo kecek tu. Aku panggil apa? Bekai nampak. Oh, bekai dia. Seko dia kecek sedap. Kecek mana? Lembut-lembut abek tu. Anak orang benar banyak lemak si arah tu. Penuh. Orang suka dia beribu. Payah ngajar hak kita mudah-mudah kena-kena dik. Cek dia. Baca hadis apa. Padahal yang ajak usul banyak tekel usul Usuluddin tu. Usuluddin. Kadang-kadang yo tu nak tengok anak murid dia, yo mengajar, yo baca lagi. Situ tu tempat muskil besar. Payah tengok anak murid dia, yo baca buat lepas lakoh lagi. Baca-baca-baca lagi. Nampak senyap lah aku. Hei, aku pun tak muskil dah. Situ aku baca mari tengah hari ni. 25 hari lepas hari dah. Situ ada muskil besar tu. Nuktah besar situ tu. Payah bahas sosok. Sebab tu hot lekat dekat warna airport ni pun. Orang panggil apa? Sedap dengan nuktah bahasa dia. Nuktah bahasa dia tu. Syekh Abdullah Lahji dia kata Al-Yamani tu main ngaji. Tak apa-apa mak mau hidup yak dah. Main ngaji kitab mata bina. Pak dia baca minta bina. Kitab mata bina pak dia baca. Tapi Syekh Abdullah Lahji mufti Yaman tu main ngaji adik. Mata bina. Kadang bahasa hak padang tak serupa. Yo bahasa kita bina semua tapi yo bahas 38. Apa mengaku? Kata ni datuk ni kata handal. Syekh Abdullah kata Abdullah Lahji mufti Yaman tua kita qawaid fiqhiyah. Lahji. InsyaAllah. Kita ngaji bukan siapa tahu tu. Ngaji boleh pegang hukum akal. Beza hukum akal. Mereka pun tak nak dia. Tak apa dah. We boleh bawa usul din cara kemah. Bawa klik rumah. Lebih lagi pun ngaji kuliah usul tu. Yang malu lah. Lama habis kuliah usul tapi nak bahas usul tak boleh. Wujud dengan wajib tukar takir. Tak ingat saya kata kena. Buat garu pala. wajib ni apa? Buat garu pala di klik rumah. Lupa takik di situ. Habis. Kau senang dengan yang lain. Maka dia kata, tanah pun begitu juga dimakianlah. Maka adalah diri bertempat batu tu ialah setengah daripada perkara yang dinamakan dia wajib pada akal, orang panggil. Bertempat tu wajib. Bertempat tu wajib. Wajib yang dikaitkan dengan tempat, orang panggil wajib mukayat. Kerana apa kata wajib? Kerana ianya ia bertempat tu, diri bertempat tu yang tentu sungguh ialah perkara yang tentu sungguh. Perkara yang tentu sungguh. Tak menerima tidak. Tak menerima oleh akan bahawa tidak sungguh. Gitu. Tak menerima tidak. Tak menerima oleh akan bahawa tidak sungguh. Dan tak menerima mungkin. Itu mungkin ni. Mungkin. Tak menerima menyalahi. Tak menerima bohong. Sama sekali. Tak terima lek bohong tu sama sekali. Mesti kena bertepat. Mesti kena bertepat. Dengan tak terhenti di atas syarak dan adat. Tu. Tak terima tu. Tak luk pada tidak terima. Tak menerima tidak tu. Dengan tak terhenti. Dengan tak tergantung. Dengan tak tersakut. Di atas syarak dan adat. Tulis betul tak terhenti. Yakni. Akan boleh hukum bahawasa bertempat batu itu ialah perkara yang mesti. Dan hukuman itu tidak tergantung dan tak terhenti di atas keputusan syarak dan keputusan adat. Keputusan syarak dan keputusan adat. Maksudnya, tidak mesti tunggu syarak buat keputusan dan tidak mesti tunggu adat buat keputusan. Hanya semata-mata hukum dan buat keputusan oleh akal selalu. Habis itu. Boleh tak? Boleh. Baca saja. Yakni akal boleh hukum bahwasanya bertepat batu itu ialah perkara yang mesti dan hukuman itu tidak tergantung dengan tak terhenti di atas keputusan syarak dan keputusan adat. Maksudnya tidak mesti tunggu syarak buat keputusan dan tidak mesti tunggu adat buat keputusan. Hanya semata-mata hukum dan buat keputusan oleh akal selalu. Sebab tu kalau orang kafir pun hukum akal yang ada. Orang kafir tak tahu kata hukum syarak, kata lana wajib, kata wajib haram. Dia tak tahu hukum adat, hukum. Tapi dia akal dia ada tu, dia ada hukum akal dia, orang kafir pun. Sebab tu hok masuk Islam, masuk Islam, dia guna akal tu, dia fikirmu tu. Dia ada akal tu. Faham tu dah? Tak kira lah orang tu Islam ke kafir ke, apabila dia ada akal, mesti ada hukum yang akal saat itu. Dia tak tergantung kepada hukum syarak dan hukum adat. Ha tu. Kita tanya orang kafir tengok, orang yang bukan Islam. Kita royak dia kata, aku ada satu batu, tapi batu tak bertempat. Dia akan tak sayang kita juga. Dia akan makin bohong kita juga. Hei, aku ada satu batu ni. Kita royak dia. Dia tanya, duduk mana? Kita kata, batu aku ni tak bertempat. Tak ada tempat di mana-mana. Dia pun tak akan sayang kita juga. Kerana akal yang ada. Akal yang ada. Sebab bila dia ada akal, dia akan buat keputusan. Dia kata, bila batu tu selama mana yang ada, mesti dia bertempat. Mesti. Bertempat tu maksudnya benda yang mesti dan semua. Tu dah. Habis itu. Kan, no? Baik. Satu boleh lah, insyaAllah. Wallahu a'lam. So, lagi rengkah pula tadi. Saya rengkah lagi. Rengkah sekali lagi. Mustahil pada akal itu ialah perkara yang tentu tidaknya sama sekali atau perkara hot dog tentu-tentu. Tak boleh sungguh sama sekali dengan suluhan mereka yang berakal yang sempurna. Misalnya, seperti stoko batu tadi juga. Yang telah adanya, ada toko batu tu. Padahalnya, tak bergerak dan tak diam. Maka siapakah yang berakal, yang sempena, nak membenarkan ini perkara? kata tak gerak, tak dia. Gerak pun tak, tak dia benda tu. Siapa hak ada akal nak membenarkan benda ni? Bahkan kesemua yang berakal mengatakan tidaknya. Ha, tidak, tidak apa? Tidaknya, tidak ini perkara ni. Atau tidaknya, ha, tak apa, ini perkara tu. Tidaknya berlaku. Tidaknya berlaku. Tengoklah. Maka jadilah sunyi batu itu daripada bergerak dan diam tu dikatakan mustahil. Perkara hak dok tertentu dengan tak terhenti di atas syarak dan adat. Wallahu a'lam. Hai kata orang sini. Ha tu. Lama nampak lagu mana? Eh? Cari kau sana nampak tak? Nampak dah? Cari eh? Cari tak tak kecek berok ni weh. Ha, sok mai tanya. Ha, tanya. Oh, ya. Ha, klik klik. Ha, ha kok nyok oi. Ada apa ya? Tak apa, tak apa. Jom yok. Wi kok. Kalau lajak tempat duduk dia itulah. Ya, ha lajak-lajaklah. Mau duduk dia. Waktu tu dia kata tu. Kan no, tak tunggu lagi. Wajuk lama. Kan no tak payah. Begitu dah. Oh, no paling klik atas klik lah tu. Ha. Ah, kan no. Benar tu, tadi. Kalau tak jawab ni no. Wah, pagi baru timur lah. Orang-orang nak pun ni pakai buat tumbuh kat ni. Kalau segitu nak jatuh, benar bau timur tu tu hewi tepat bau dah bagi dia. Jadi hangin tu dia tak masuk-masuk itu dah dia. Tu hewi tepat suku bagi dia. Sebab setiap makhluk tu benar ada ni, benar di sini dia ada tepat bagi dia. Lalu dia bau timur tu jadi tu hewi tepat bagi dia dah. Tu hewi tepat suku dah bagi dia. Jadi hangin tu hangin tak ada masuk-masuk ni. Boleh lah jawab itu. Hangin. Ya, ya silap sikit. Silap betul mana? Silap betul kata, bila kata benda tu benda baru, ia ada tempat baginya. Pehek, ya pehek silap sikit kata, Tuhan kena buat tempat kau bagi dia. Bukanlah gitu. Bukan kata buat pak lah, jangan buat tempat bagi dia weh. Jadi buat, buat pohon kayu tu, sah dah, buat tempat pula bagi dia. So lagi, kayak gitu. Maknanya, tiap-tiap perkara yang baru timur, mesti bertempat. Ada tempat dia. Ada tempat dia. Pada tempat yang dia bertempat tu, tempat tu tempat kosong lah. Pada fikiran, perasaan kita tu kosong. Padahal wakilnya tak kosong. Eh, tempat kosong dia. Ha, tu. Lepas tu, bukan buat suku. Kalau buat suku, pak angin tak tinggal ada lah gitu. Zaid tu baik bagi, mek yang warna tu baik bagi. Angin tu, jadi Zaid masuk dalam angin tu pula. Angin tu masuk dalam tubuh Zaid. Gitu. Betul tak? Betul tak? Bukan gitu, angin tu je sepak tu keluar. Angin tu baik, Zaid duduk situ pula. Betul dia? Bukan kata ada tempat dia dah. Berarti bila ada tempat dia, angin tu je duduk tempat dia tu. Tempat sakning tu. Jadi di tempat hok Zaid tu, angin pun ada. Baik tu. Baik tu. Tak sepuluh kali tak buat. Sepuluh tu yang awak makhluk mula-mula tu. Kenapa tu awak makhluk mula-mula tu? Ya. Belum dah ni, belum dalam makhluk nak ada ni, tempat ada ni lah. Tak ada lagi. Apabila ada makhluk mula-mula tu, pak, memang lebih tempat tu dah. Ha. Dah. Memang lebih tempat. Lepas tu, tiba makhluk yang dua. Yo. Kenapa? Yo nak gimik mik tepat. Kau makhluk mula-mula. Mana? Nak gimik tepat hak makhluk mula. Jadi kira tu makhluk yang dua ni yo ke sepak. Yo ke sepak tu baik ah. Hak makhluk mula-mula tu. Ha ha ha. Boleh merai rezeki. Ya. Jadi nak apa? Ya ada banyak dah lah ni gua ni. Jadi makhluk awal-awal makhluk. pada masa tu tempat pun ada lagi, tak ada segala-segala lagi. Maka bila timur makhluk mula-mula tu, ada tempat dia. Tempat dia bertempat. Bertempat hok ia ada dah tu. Bila Allah Taala buat dia tu lazim bertempat ada di dia. Ha tu dah. Ha tu. Sebab tu kita tanya dah sekali, kata babo. Babo kata Nud, Allah Taala mula-mula makhluk yang Allah Taala buat mula-mulanya Nud Nabi Muhammad. Pada berlaku atas tengah kau nah. Pendapatnya. Nud Nabi Muhammad. Maka masa tu tak ada tempat lagi. Lepas tu Allah buat Nur dulu ke tempat dulu? Ha, tanya dia. Jadi awal makhluk tu Nur ke tempat? Jadi kita nak jadi nak cari juga masalah. Dia kata Allah Ta'ala buat Nur. Tapi berikir dengan tempat dia. Pada, jadi pada masa tu lah dah. Tempat dia dah. Lepas tu tempat rupa lagi mana kita tak tahu. Moga hakikat Nur pun kita tak tahu lagi. Hakikat Nur sendiri pun kita tak tahu. Nur Nabi Muhammad tu lagu mana? Bertempat pun lagu mana? Tapi mesti ingat gitu sudah. Bertempat dah. Bertempat dah. Berarti awal makhluk pun mesti bertempat dia dah. Tempat dia dah. Angin tak ada lagi pun dah. Tapi tempat dia ada. Tempat hok. Kita kata. Nak mengusah apa mudah-mudah. Dah ada bilik gelap. Bilik hok gelap. Okay, tu dah. Bilik tu gelap. Pagi tu hok. Kita mecek ataupun liling ataupun pelita. Dan masa gelap tu seolah tak ada apa lagi. Bila timur pelita, pelita cerah. Pelita je nampak cerah. Dan di pelita tu yang tepat. Kehal dah. Apa tepat dah tu? Tepat yang pelita cerah tu bertempat dah situ, tepat situ. Padahal keliling tu gelap tu. Padahal situ bertempat dah tapi kita ada buat misal we nampak kata tak bertempat lagi. Tak ada tempat apa lagi. Lepas tu timur pita yang dua lah. Tempat dia pula. Tempat bagi dia pula. Ha tu. Lepas tu pada masa tu tak apa lah. Lepas tu learning. Learning. Tak ada dah tempat yang kosong sebenarnya. Dalam dunia ni. Semua penuh angin. Dah Allah Ta'ala buat penuh angin dan dinamakan tempat yang mauhum, panggil farok yang mauhum dah. Panggil panggil dah dah. Lepas tu dia mau nak ambil hok tu mari pelagang dengan Zahid tu pek sana dah. Tak boleh. Tak boleh. Nak jawab masalah hok mana? Masalah hok kok kayu baru tumbuh ni ke? Masalah mula-mula makhluk itu. Mula ada segi hok tu dah. Tak lain apa dia tak ada. Saya lagi lah. Molek dah fikir tu. Dah. Yang murid dia nama tanya banyak orang cari. Yang ni kata dia. Ah, meluk ngepeh lelaki tu. Cukup. Tanya tu kena dah. Kena dah. Allahu Akbar. Lagi. Tuan Nasa ni nak baca mana? Mustahil. Kali lagi dah. Kali lagi. InsyaAllah. Bahasa kita Melayu dah ni. Allah. Lepas tu bahasa Arab. Allah Allah. Bahasa Arab. Baca gitu. Kalau bahasa Arab tak berkembang bahasa Melayu tu. Baca gitu ya. Adamu qabulis subut. Adamu qabulis subut. Tiada terima sabit. Tiada terima tetap. Tiada terima apa? Tu. Ada muqabul al-intifa. Tiada terima nafi. Tiada terima ternafi. Tiada terima tukar. Jadi tu. Situ sebagai terjemah tapi mafhum semua ni macam ni. Lagi dah. Lagi insya-Allah. Mustahil pada akal itu ialah perkara benda barang yang tentu tidak nyo perkara tu. Benda perkara barang yang tentu tidak nyo. Tidak sungguh nyo. Ha, tidak jadi tidak sungguh. Ha, itu sama sekali. Sama sekali. Tulis betul tentu tidak yakni. Yakni banyak apa? Yakni perkara yang akal kita menghukumkan bahwa bohong perkara itu, bohong perkara itu tidak sungguh sama sekali, tidak sungguh sama sekali. Tu habis. Tu maknanya benda mustahil. Akal kita hukum atau bohong? Bohong. Tak sungguh sama sekali. Faham tu dah? Tak sungguh sama sekali. Faham tu dah? Adapun tidak sungguh tu, tentu tidak tu apa orang panggil apa? Tentu tidak tu panggil apa? Di tentu tidak orang panggil? Istihalah. Perkara yang tentu tidak, tu mustahil. Yang kedua, yang kedua. Tidak sama sekali. Atau, satu ibarat yang lain. Perkara hok dok. Perkara yang dok. Yang tak sungguh. Tentu-tentu. Gacik je boleh kita. Kalau kita faham benda ni lah. Ikutlah pulah bekna pun mari lah. Perkara hok dok tentu-tentu. Hok tentu-tentu kata dok. Tentu dan cerak-cerak kata dok. Hok dok cerak-cerak. Haa, tentu-tentu. Perkara yang hok dok tentu-tentu. Hok dok. Perkara hok dok tentu-tentu. Perkara yang tentu dok. Perkara hok dok dia tu tentu. Yang mesti. Perkara hok mesti dok. Perkara yang tentu kata dok. Ya, banyak kara tu. Ikut nak musing awal apa. Perkara hok bila kata dok tu, oh tentu. Apa lah? Pening dok-dok ni. Pening dok tu lah. Pening dok. Dok. Aduh, dia pening. Tu lah suruh ngaji tu, pening pusing. Tu ngaji dengan berapa kali. Lepas tu, berapa solat pun baca kan. Lepas tu, ui solat dia baca kitab ayat dia. Baca kitab. Dia meminta kitab ayat dia. Padahal ayat tu sahih sama sekali. Lepas tu, baca kitab sahih lah maknanya. Baca kitab sahih dia. Baca lagi atik. Lepas tu, dia suka atik. Dia suka. Ayat dia kecek tu, dia suka tak. Dia kecek boleh. Kecek kapung-kapung kat dia. Pada emkoh lagi mengaku ayat dia kecek ni. Ada MK tu kecek kapung dah tu. Kecek pasal kapung dah. Duk mengajar tu pekat dah pasal taning tu. Pada M tu. Tapi ayah dia teruk lagi. Teruk lagi. Dia sikit. Satu hari kitab apa. Dia mau ambil masa ayah dia ngarai kitab di taning. Lepas tu dia mau ambil kitab tu. Wak naik ke muka wi pada M tengok. Pada M duk baca. Baca-baca dia suka. Lepas dia panggil bawa turun solat tu. Solat tu. Mereka tengok yang ditulis. Lepas tu pasal tu. Pasal tengok. Pada dia kata, aku ni masa teruk dah ni. Cek. Kode ni teruk dah aku. Kode teruk dah aku lagi. Tengok yang gacak ni. Jadi kita ya tu di kapung. Kapung tu gua lah tak kira basah tak basah dah, tak susung dia dikena. Tak edik basah baru dah pakai kapung tu. Ayat pada eh tu ya kira-kira je dekat dekat dengan basah. Tu pun ada capu lewat kurah pun tengah. Ada capu-capu basah tanik basah-basah tempat tel lagi. Tapi ya dia. Patut gua tak aku kalau pu tak boleh baik ni ku. Pasal dia kata aku tak boleh baik ni. Nak buat baik lain. Ni ya boleh boleh. Tapi bapa soleh tu ya tak mengarahkan no. Ingat kata eh pada MK. Jadi pada MK ni satu masa dia baca kitab itu. Dia jalan kat kedai maktabah Mekah. Lepas tu kitab tu banyak pada yang ambil je tersedia lah untuk guru dah tengok kitab pun maktabah dah. Lalu tengok kitab baru-baru ke? Kitab apa baru? Tu nampak kitab baru tu satu buah kitab masya-Allah ciptaan Nur Muhammad. Okey. Lepas tu kitab tu tulis lagu mana? Allah Ta'ala duk sunyi seorang diri pada azali lagi. Dengan sebab sunyi dan kesik tu, menangi. Keluar air mata. Air mata itu titik menjadi Nur Muhammad. Oh, kitab tu. Pelak eh. Kitab jadi pelak. Penama kitab ngaruk lah tu. Lepas tu balik baca. Balik baca. Betul lah, terbuih soleh tu lalu. Eh, alah. Kamu ingat lah. Pakdo tak kenal ni dah. Wah, tu mengarut ni. Tengok mengarut. Mengarut ni satu masa Allah juga ni. Duk mengarut dengan orang, duk mengenak orang, duk kenak, duk jadi, duk fitnah orang, duk menyesatkan orang pada mengarut ni. Mu ingat solat esok-esok. Mu ingat. Esok-esok ni baca orang mengarut dah sudah. Tak buat mengarut. Yang murid orang lain. Masa dia kata, yo ngik orang lain, tapi memang kena takut. Boleh aku. Kodi tak apa, dia tak kena sepaku. Masa dia kata, aku tak wani mengarai, siapa sup. Jok daripada dengar apa dia kata tu. Masa dia mengarai. Mengarai, baca orang ni. Mengarai. Oh, yo ngik orang lain. Hai kena takut, jadi murid tuan kita nung. Tapi baru kena tadi. Tapi jago kata-kata itu guru tu. Takut silap tu. Besar pada emak tak lain. Silap ia sikit tak berkat orang tu. Yang jadi lah dah. Tu yang Zohir nyata lah dah. Nyata lah dah. Kata jadi peleng kot lain lah dah. Tu ingat wah tu tapi tak mengarai. Oh tak boleh mengarai tu. Kalau dia tak apa lah. Tak kena sepaku je lah tu. Sedap mengarai dia. Tak mengarai dia. Macam-macam. Allah Akbar. Habislah. Kenapa hari kita je ni? Dekat kampung. Aduh habis. Orang Malaysia, supaya kalau yang ngajar orang Malaysia sama Malaysia tu, dia kena usaha berat lagi. Dia kena usaha hurai itu lagi kita ni. Perkara hotdog tentu-tentu. Apa hotdog tentu-tentu? Tafsirnya, tak boleh sungguh sama sekali. Akan tidak terima sungguh sama sekali. Tulis betul tak boleh sungguh tu. Yakni, akan tidak menerima sama sekali bahawa perkara itu sungguh. Perkara itu sungguh. Tak boleh sungguh sekali. Tak boleh sungguh sama sekali. Tak boleh sungguh tu tak lup. Dengan suluhan, dengan pandangan, dengan fikiran mereka yang berakal, yang sempena. Bukan orang gila, bukan orang lalai. Orang yang ada akal sempena, bila dia suluh, dia fikir, dia panik, dia akan boleh buat keputusan kata benda tu tak leh sungguh sama sekali. Tak leh sungguh sama sekali. Habis itu. Misalnya yo kita kena faham eh. Dok dengan tiada tak serupa tu. Ada sungguh. Ada sungguh. Tiada tidak. Ada lawan tiada. Sungguh lawan tidak. Ada tu lawan tiada. Sungguh lawan tidak. Ya tu dah. Perkara yang boleh kita kata ada, perkara tu mesti dapat dengan salah satu daripada pencenderaan yang lima, panca indera yang lima tu. Lima hawasul khamsah, kita cek dulu sikit. Lama lepas pada tu jadi itu lah. Al hawas al kham. Segala pencenderaan yang lima atau panca indera yang lima. Ada apa? Lima dah. Satu melihat dengan mata. Kalau dia nampak dengan pelihat dia, berarti benda tu benda ada. Atau tak dapat dengan pelihat pun pendengar. Pendengar. Sifat pendengar hok tu yang buat di telinga ni. Ada pendengar. Ada pendengar. Ada perasa pendengar. Bila dia dengar, walaupun dia tak nampak tapi dia dengar, benda hok dia dengar tu maksudnya benda hok ada. Ataupun tak lalu kot pelihat pendengar pun penyentuh atau perasa. Benda tu perasa-rasa kot ni. Bukan rasa kot ni. Orang rasa kot tu Malaysia ni yang kecek rasa ni kalau gini. Tani tak kecek rasa, kecek kecak. Kalau rasa tu gi kot ni. Sentuh tu. Dia merasa lagu mana. Tapi kecek rasa kot ada-ada. Rasa pahit pun. Rasa kot dah. Apa? Menyentuh atau perasa. Sejuk, panas. Kalau kita tak nampak, sebab panas, sejuk ni kita tak nampak, tak dengar. Tapi kita rasa. Masuk dalam benda. Benda ada. Panas, sejuk tu masuk dalam benda ada tu. Hukum kata ada dengan sebab kita dapat. Satu lagi. Percium. Ataupun apa-apa ni. Berapa pengidu mana apa? Idu-idu tu. Pengidu. Tu. Cium. Oh sedap ke dah? Busuk ke? Oh sedap ke busuk ke semua walaupun bukan melihat, dapat tak dapat mendengar, tak dapat menyentuh rasa. Tapi ya tu. Ha maka busuk apa semua sebab ada benda ada. Ha. Tu ada tu. Benda tu ada. Dia tu peri angin tu masuk. Sifat tu. Masalah, angin tu pun ada. Sifat yang tupai angin mari tu pun ada. Dengan sebab kita. Satu lagi, lima. So lagi, pekecap. Apa? Pekecap. Perasa tu. Masing-masing hak kelak. Apa tak? Masing kita tak nampak, tak dengar, tak boleh sentuh, tak boleh cium. Tapi kita rasa dengan lidah. Maka masing masuk dalam benda ada. Maka benda yang kita dapat dengan salah satu daripada lima ni, benda tu hukum ada. Kalau tak dapat dengan salah satu daripada lima ni, benda tu tiada. Benda tak ada kalau panggil. Tu nampak dah dah. Boleh. Hak ni. Ada lawan tiada. Kalau gitu putih. Putih ketak dah tak putih. Ada tak? Ada. Ada. Ada. Sebab? Nampak. Nampak dengan pelihat. Ketah ada tak ketah? Ada. Cerak nampak. Putih yang bagi tak nampak. Lepas tu kiah tengok. Tak ada. Lepas dah. Ada pun sungguh. Benda tak ada. Benda tak ada. Tapi reti je. Dia bulat. Bulat ada tak? Bulat tu ada tak? Ada. Ha, mari dah. Sorry. Ha, ada tak bulat? Ada. Ha, mari dah. Ya dua tu ya tak lagi dah. Memang jawab kata ada, aku jawab kata tak ada. Kena aku mana tu. Pasca. Tia pula, tia tu. Tia ada tak tia? Ada. Kita bucak putih. Putih ada tak? Bulat? Bulat ada tak bulat? Bulat ada tak? Ada tak? Tak ada. Ada Wong Ri. Pandai ni ni ni. Oh, Wong Ri, ki Wong Ri pula. Oh. Ha. Tak takut ikut tu eh. Pula, ha. Geti. Ha, bulat ada tak bulat? Tak ada. Tak ada. Paning ke apa? Ha? Ye. Ye. Lepas tu kita tunjuk tu. Hai hok ni ni. Oh, ye. Hai hok ni ni ni ni ni ni ni ni ni. Tu angin. Bila tunjuk angin tu. Bukan tunjuk kena ke bulat tak? Tunjuk kena ke angin. Bila tunjuk lagi kena ke semeng. Tunjuk lagi kena ke batu. Tunjuk lagi kena kepada aduh cak tu. Tapi reti kata bulat. Maka bulat tu orang panggil tak panggil ada. Orang panggil sungguh. Tempat tu orang cak bulat sungguh. Aduh. Bulat sungguh lah. Bulat ada orang cak itu. Ingat alat. Kalau merah tu ada, bulat tu tak ada. Sungguh. Maka gulawan bagi sungguh tu tidak. Tidak sungguh. Kalau dia lagu ni. Begini. Bulat sungguh lah. Sungguh tak bulat? Tak sungguh. Tidak. What? Apa yang sungguh? Kepek. Ataupun apa saja. Oh, jadi sifat lah pula. Itu. Sungguh. Nampak tu dah. Maka tiap-tiap benda yang sungguh, dia tak ada ada benda tu. Tapi satu lagi, tiap-tiap benda yang ada, dia berekeh sungguh masuk tik. Benda tu bila dia ada, sungguh pun tu pedok tik. Lagu mana? Ketah putih. Putih ada tak? Ada. Sungguh tak putih? Sungguh. Putih sungguh pula tu. Ada dah. Bila putih, ada sudah patut sungguh pun atik dia tu. Ada pun bulat, bulat tak ada, hanya sungguh saja. Bila kata ada, benda tu lazimkan sungguh. Bila benda tu wujud, lazimkan subut. Lazimkan subut atik. Nampak tu dah. Tapi bila benda tu sungguh, tak lazim kena ada. Jok pada sungguh dia ya. Nampak tak tu dah? Dia kecek malam tu. Sini akan bahas bahannya. Sebab apa? Ini ulama akan bahas sampai lagi. Bahasa Arab, adamun makna apa? Tiada. Ni. Wujudun. Ni. Adamun. Ni. Adapun subut. Ni. Nafyun intifak. Ni. Maka dalam ibarat ulama Usuluddin, bila dia kata wujud, noknya ni. Pagi akan bahas. Sebab tu dia tafsir. Ma la yutasawwaru fil aqli wujudu ay subutu. Tafsir. Ma la yutasawwaru fil aqli adamu ay nafyu. Intifa'u. Dia dua situ. Nanti-nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah. Hei, boleh benda ada, benda tak ada tu. Ada. Lubeh tak lubeh? Ada tak lubeh? Apa gali lubeh? Gali lubeh? Kecek gali lubeh tu. Dia tak ayah diskel tu, dia tak nampak kata gali lubeh. Kecek gali lubeh tu tak kena. Dia kata, gali apa lubeh? Dia duduk lubeh, dia duduk gali apa? Ya lubeh, patut gali lubeh, gali apa lubeh, ya lubeh dah. Gali telaga, gali apa telaga, jadi telaga tu berlubeh dah. Dia duduk gali telaga apa? Lubeh bukan benda ada, lubang tu benda orang iktibari, reti ya, benda sungguh. Bukan benda ada. Kalau lubeh tu benda ada, biar kita cebok air, Allah timur tu go. Timur tak akan tepuk air, ia akan tepuk lubeh dulu. Tutup lubang tu tak lapang ke air. Yang munggu lubang tu ada. Gimana dah? Lepas tu panggil gapak ya. Jangan panggil gali lubang. Masuk dalam meniadakan tanah. Asalnya tanah tak ada situ. Kita buat witak dok tanah tu. Tu panggil gali lubang. Alik istilah ya. Meniadakan tanah. Meniadakan tanah situ. Di sini anda tanah. Kita meniadakan tanah tu. Tu panggil gali. Kalau lubang ada, bila berak pun, tak boleh tak turun ke tanah. Tak boleh lekat di lubang. Wah, kazal lah. Mana rasa? Kira apa dah? Kalau kira tak tahu. Kita tak kenal tu. Banyak karo. Orang Melayu kita ni kecek silap tapi sudah menjadi uruh. Apa muruh dengar bunyi senyap nampak tak dok tu je silap lagu tu nampak gano tak dok bila tak dok tak nampak ada tak lo nampak tak dok mana nampak lah no tak dok bunyi senyap bunyi senyap senyap tu bunyi Allah tu kecek jadi si tak kena. Ya, no, tapi jadi uruh, jadi makruf gitu lah. Jadi masyur maklum gitu. Ayah ada sikit, dia kira bunyi senyap, nampak tak ada. Apa lagi? Tak pelik atas ni, dia kira api. Bagi dia ni, baju ni bukan baju tangan panjang ni. Dia kata baju tangan panok. Ini ni. Sebab bila kita pakai, dia tangan ini panok. Ini baju tangan panok. Adapun baju tangan panjang ni baju sekat ni. Ini baju ni baju tangan panjang. Bila kita pakai, tangan ini panjang. Jadi kira tangan kita pakai tangan baju dah. Gitu. Lek-lek lah. Itu. Ha, tengok misah. Itu benda mustahil, benda yang tentu tidak. Akal tak terima kata, benda yang tentu tidak. Benda hok, hok, akal tu tidak terima sama sekali bahawa sungguh benda tu. Mesti tidak. Sama sekali. Ha, tentu tidak. Mesti bohong benda tu. Mesti bohong. Dan tentu tidak benda tu. Tidak sungguh. Tak sungguh. Lemah tu eh? Tidak. Tidak. Tidak. Binasa. Binasa Allah Ta'ala. Tentu tidak. Tidak sungguh tu. Tidak sungguh tu. Tak sungguh. Binasa tu. Ada. Lagi. Misalnya. Seperti stokoh batu pula. Batu yang telah adanya ada stokoh batu tu ada dah. Telah adanya ada batu tu. Padahalnya. Nyo stokoh batu sana itu tak bergerak dan tak diam. Bergerak benda, diam benda. Batu tu. Lah nak akal kita nak timur. Gerak benda, diam benda. Gerak dia ni setengah daripada sifat khususiat bagi jiran. Kalau dia gerak, dia tak diam. Kalau dia tak gerak, kena ambil salah satu. Jiran dia tak lepas pada dua tu dah. Kita lah ni duduk gerak. Berarti tak dia. Bila duduk dia, tak gerak. Bukit, duduk dia. Dia tak gerak. Apa bukit tu duduk dia lama tak bergerak-gerak lah. Bergerak cuba ambil bong. Bong boleh. Tak bong lah tu. Duduk gerak tak bukit tu. Ya tu air laut tu tak duduk. Duduk dia duduk gerak lama. Cuba cebok boleh le timur. Tak. Dia tu. Dia betul lah. Jadi gitu. Jadi mana dia tak lepas pada dua tu. Tak lepas pada tu. Jadi jirim ni tak lepas pada bergerak dan dia. Maka batu ni tak bergerak dan tak diam. Flat. Kalau gitu kita sendiri. Maka siapa kau? Ayah dia tanya. Siapa kau lagi yang berakal? Siapa kau orang yang berakal? Siapa kau dalam kalangan orang yang berakal? Yang berakal yang sempurna lah. Siapa kau orang yang berakal yang sepenuh nak membenarkan ini perkara? Nak mengaku nak jong, nak terima akak ini perkara. Siapa teh hok ada akal sepenuh nak terima benda ni? Terima tak? Kata batu tu tak bergerak dan tak dia. Gerak pun tak dia pun tak. Kalau orang tu tu orang berakal yang takkan terima sama sekali. Siapa kau? Ha ni isi faham ke apa bagi? Isi faham. Garil. Garil dah, tak ada, tak ada. Siapa kau orang yang berakal yang sepenuh nak membenarkan ini perkara? Bohkan. Ha tu. Ini perkara apa ini perkara ni? Ini perkara kembali kepada tak bergerak dan tak diam tu lah. Ha tu ini perkara dah. Siapa kau orang yang berakal yang sepenuh nak membenarkan ini perkara? Nak benarkan benda ni? Hak kata batu tu tak bergerak dan tak diam tu pian nak membenarkan. Tentu tidak membenar. Tentu. Ha tu pahari istiamikarinya. Ini tidak membenar sama sekali. Bahkan kesemua yang berakal mengatakan tidaknya. Ha, tidak sungguhnya nyo apa? Tidak sungguhnya nyo apa? Nyo ini perkara. Tidak sungguhnya, tidak nyo belako. Apa lah yakni kata tak gerak dan tak dia dalam masa tular tu tak sama sekali. Oh, faham molek. Tidak nyo belako. Faham molek tu. Betul nak tahu sah. Kali lagi. Dia kecek pada dia tu nampak biasa-biasa pun ada maksud tu. Belako tu. Belako tu ada maksud tu. Kali lagi. Bahkan kesemua yang berakal, kesemua orang yang berakal, yang sepenuh lah, semuanya mengatakan, maksud mengatakan ni mengiktikadkan. Iktikad dan pegang dalam hati masing-masing kata, tidaknya berlaku. Tidaknya, tidak. Nyo ini perkara. Tidaknya berlaku. Tulis itu betul tidaknya berlaku tu. Yakni, yakni. Semua orang yang berakal bahawa semua orang yang berakal mesti berkata kalau tak bergerak dan tak diam dalam masa yang sama itu tentu tidak sama sekali. Tentu tidak sama sekali. Adapun kalau tak bergerak pada satu ketika, tak bergerak pada satu ketika dan tak diam pada satu ketika yang lain, tak diam pada satu ketika yang lain, itu patut dan harus. Patut dan harus. Tu habis kita. Kok tidaknya berlaku? Jadi kalau berlaku tu tidak. Kalau berlaku tidak. Tak bergerak dan tak diam. Kalau berlaku lagu tu dua-dua tu tidak. Dalam masa tular tu. Bergerak pun tak, diam pun tak dalam masa tular. Tak sama sekali. Akal tak terima sama sekali. Maka jadilah sunyi batu itu daripada bergerak dan diam itu dikatakan mustahil perkara, mustahil kata. Maka jadilah sunyi batu itu, jadi terlepas batu itu daripada bergerak dan diam, terlepas batu itu daripada bergerak dan diam tu dikatakan ulama usuluddin panggil mustahil, perkara yang mustahil. batu tu tak bergerak, tak diam. Sunyi daripada gerak dan sunyi daripada diam. Ha tu, lagu tu ulama kata benda mustahil. Tak gerak, tak diam tu dalam masa tular tu mustahil. Benda yang tidak. Apa mustahil? Tafsir mustahil tu. Perkara hak dak tentu-tentu. Tafsir mana tu? Yang ni perkara hak dak tentu-tentu. Perkara yang tentu tidak sama sekali. Nah, apa itu dah? Nampak tak? Batu tu tak gerak, tak diam. Dalam masa tu, menek tu, menek yang sama tu, gerak pun tak, diam pun tak. Kita kata kan, hei. Nah, tu hei mari dah. Batu ni, tekoh-tekoh gerak, tekoh-tekoh diam. Batu ni, tekoh-tekoh tak gerak, tekoh-tekoh tak diam. Batu ni, tekoh-tekoh gerak, tekoh-tekoh diam. Batu ni, tekoh-tekoh tak gerak, tekoh-tekoh tak diam. Batu ni, tak gerak, tak diam. Masuk tu lah. Tak ni. Batu ni gerak tak dia tak masa tu lah. Hei, kau. Ha tu dah. Di batu so tu boleh buat kira semua. Batu so. Batu tu gerak tak dia tak masa lain-lain tu. Tak gerak tak tak dia tak masa lain. Tak gerak tak dia pada masa tu lah. Hei. Gerak dan dia pada masa tu lah. Itu bahaya. Lari lepas lagi. Itu bahaya dah. Nampak kedok tahu tu. Nampak tak? Posel kot ni. Posel kata tak nampak. Pergi ada kuasa tahkik kita ni. Nah, tahkik lagu mana? Datangkan nah dalam ibarat ulama atik untuk nak pada tempat usul ni kata ni. Baca kitab usul tu banyak yang ibarat semaka berpakai muafakat dengan orang ni. Padahal kecek pen ni bukan datang nah ni. Ya kecek ya tulis dengan ilmu ya ya ni. Eh, tengok bahasa ya. Itu ada. Tapi benda hak ya waktu baik tu pun semaka dengan ibarat kitab ulama dah. Atau tu hurung syarah hurai. Hurai. Datang mari dua baris tak pada patu hurai. Yakni jadi bahasa baru sikit untuk mudah faham kan. Ibarat dia. Insya-Allah boleh. Tak ini kira-kira tu nak buat tu. Ada. Kau apa dah? Sebelah. Oi, ho tu di sebelah dah weh. Boleh tersai. Dengan tidak, dengan tak terhenti di atas syarak dan adat. Sepatutnya ni, dengan ni takluk pada apa dia? Dok tentu-tentu lah ni tu. Dok tentu-tentu. Dengan tak terhenti di atas syarat dan adat. Hurai supaya hok kita hurai tak ni. Dengan tidak, dengan tak terhenti di atas syarat dan adat tu. Hok tulis tak ni tu. Hok ni. Hok tu dah. Tu. Habis. Hok sekat tu dulu boh. Apa sekat tu. Jait pada akan. Nak heret gi siapa dan kasih ni pun. Tak apa. Tarik ekor sikit. Tarik ekor sikit. Kalau tak ekor tu kita pun nak tarik pala pula orang istah. Belum pada nak gi ke jait tu. Alhamdulillah. Cik. kone tu jelas dah. Kau tu rengkah atas rengkah. Kepanak. Kau tu rengkah. Rengkah atas rengkah saya pula. Jadi kau jelas. Ada soalnya. Soalnya kata, jika ditanya Tuhan itu maha besar, besar mana Tuhanmu tu? Bagaimana nak jawab? Tuhan maha besar. Besar mana Tuhanmu? Besar mana Tuhanmu? Nak jawab lagi mana? Besar mana? Ya kena faham pula. Besar hissi ke besar maknawi? Besar hissi ke besar maknawi? Buruk kita buat buruk ginaknya. Buruk kita beli 20,000. Mahal ni buruk. 20,000 lah. Buat naknya. Teka duk naknya tu orang tanya, eh, tinggi siapa? Beruk ke tuwek? Beruk dengan tuwek tu siapa yang paling tinggi? Pia yang tinggi. Nak jawab tu nak tanya dulu. Nak tinggi kok mana? Nak tinggi kok mana? Kalau nak tinggi bentuk hisi, zahir, tinggi buruk pada aku. Sebab duduk atas. Duduk pulah-pulah. Kau duduk bawah. Tinggi ya pada kau. Tapi kalau kira tinggi di segi makna, tinggi tua pada buruk. Buruk menatai kau duduk okay. Tua ya pula tu. Situ. So. Tu. So situ. Dah. Eh. Ingat, jagalah tu mengun ni orang besar nak mari rumah kita ni. Orang besar nak mari rumah kita ni. Ayah. Anak tanya kata, besar mana ya? Besar mana ya? Mudah nak sipe pitu. Nak sipe pitu. Mudah nak sipe pitu. Kita kata, jawab kan? Pangkat dia tu besar. Tuwe tu kuruh lah. Tapi pangkat dia besar. Kalau gitu, tahu dah kata besar di segi pangkat kedudukan dia. Maka besar pangkat kedudukan dia, si pep itu macam mana? Bocak baru je lah. Akhirnya. Tapi, kalau kata besar di segi tuwe, tua tu orang, okay. Bukan orang okay. Ada pangkat pun tapi muk besar gitu. Besar. Ha tu tua besar. Ha tu besar, besar hisi, besar tua lah gitu. Besar tua lah gitu. Ha tu si pair pitu juga, si pair no. Berluah. Luah sikit. Yang masuk tak teluk. Tak teluk. Maka nak tanya besar tu besar di segi mana? Besar di segi pangkat ke besar di segi besar maknawi ke besar di segi segi hissi kan? Kalau besar jirim mustahil atas Allah Taala. Karena Allah Taala tak berjirim. Nak kecek besar loh disebab pada jirim tu, hak tu kita. Jirim jisim. Allah Taala bukan jisim dan bukan jirim. Nak bersifat dengan besar loh dengan rupa hissi tak boleh. Adapun di segi besar di segi pangkat, ha boleh. Maka Allah Maha Besar tu Maha Besar. Maha Besar tu. Allah Maha Besar. Besar mana? Besar dari segi pangkat kedudukan manzilah dia. Manzilah dia tu. Bukan besar tu weh. Kalau besar tu weh mustahil. Atas Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata Allah Ta'ala besar tu weh lagi tu, lazim tu weh berjisim selalu dah. Dan berjirim. Berjirim selalu. Nampak tu dah. Bukailah Pak Akbar dalam kata yang kita Allahu Akbar tu, isi tafdin tu laisa ala babi. Bukan berlaku atas bak dia. Kebab dia bukan Allah, Allah Allah Taala lebih besar. Berarti ada lagi orang yang kabid, tapi Allah tu akbar je. Tak, tidak ada makhluk yang bersifat dengan besar. Allah je yang besar. Di segi pangkat kedudukan dia. Semua lekeh belaka. Lain pada Allah Taala. Maka akbar di situ dengan makna kabirun gitu ya, bukan akbar serupa dengan Zaidun ahsanu min amrin. Waktu ada nombor satu, nombor dua. Adapun isim tabdil kalau pakar kepada Allah tidak ada nama satu nama dua. Isim tabdil tu panggil isim tabdil laisa ala babi. Bukan berlaku atas bab ni. Pada jawab ni masa ni kesimpulan. Jawab kata besar tuwe atau besar mana tu emu? Besar mana tu emu? Nak jawab lagu mana? Besar mana tu emu tu? Besar mana tu emu? Kalau kita tak besar pada mu. Tak boleh juga tu. Dua tu ipad. Besar pada mu ni. Besar pada mu berartinya dua pula. Besar pada mu di segi pangkat dan besar pada di segi zahir, di si tu. Kalau kita jawab lagu tu akan wika samarai kata Tuhan tu tubuh besar lebih dari kita lagi. Tengok orang ni pehat kalau tu apa mujassim ke? Oh tu yang mahu besar besar. Kursi dia wasi'a kursi yusamawati wal ard. Kursi Allah Ta'ala besar langit bumi. Luah. Tuhan besar pada kursi lagi ya. Tu ni gamam lagi Tuhan besar. Ha tu Allah Maha besar ya kata. Ha tu kalau pergi pakai zahir. Ha pakai zahir lah gitu. Insya-Allah lah jawab gitu besar di segi pangkat dia. Besar mana tu emang? Ini besar pangkat kedudukan dia tu. Allahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'uzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. ونسألك علوما نافعا وأرزاقا واسعا وعملا صالحا مقبولا وسعادة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا والآلي والإخواني والسائر الخلاني وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهزى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبي عدد الطس الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهيم حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فتحنا وفتح أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكفر أنسى وزكاة ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أذكياء علما نهزى بالخير وندفع كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واستر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تنشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء لكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء